sé, güey. Mira, a ti. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana asal usul munculnya novel grafis jurnal itu. Ya, sebenarnya kemarin udah menceritakan juga di acara Cergambore, acaranya C2U itu. Jadi awalnya karya novel grafis jurnal ini adalah syarat untuk ya formalitas saja untuk tugas akhir TKV di kampus saya. Terus jadi ya saya juga agak nyangka gitu sampai dibuatin pameran, terus bukunya ya dibedah gini ini ya, dibedah ini kayak dibedah gini ya, karena mau kelar. Karena ya pedalnya selain saya nggak pede juga itu masih banyak kekurangannya, dan karya novel grafis jurnal ini memang terinspirasi dari novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan. Itu ya kayaknya saya juga harus hati-hati gitu kalau mau bedah buku seperti ini terus pameran seperti kemarin gitu. Hati-hati. Ya kan seorang pram itu tokoh besar gitu ya, terus ya mungkin sastrawan, terus sejarawan atau filsuf mungkin ya, bagi saya seperti itu ya. Terus saya juga kekurangan sumber, kurang referensi, jadi saya sendiri juga kurang menguasai teori-teori dari Pramudia Anantatur dan kurang banyak membaca bukunya Pram. Jadi saya rasa sudah terlalu jauh lah kalau seperti ini ya. Tapi ya terima kasih banyak sekali lagi. Terus ya itu sih, itu dulu. Terus apa? Ini ceritanya, ceritain dikit tentang ya tentang apa, terus ambilnya Pram itu kayak gimana ya. Ya mungkin cerita Pram dulu. Boleh, cerita Pram dulu boleh. Jadi kenapa ngambil novelnya Pram yang judulnya, yang bukunya judulnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan? Itu mungkin saya awalnya itu saya cari buku-bukunya ya tentang ideologinya Pram, seperti bukunya yang pertama saya baca itu bukunya Eka Kurniawan yang judulnya apa, Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis itu ya. Nah, dari situ saya baca-baca ya sudah lumayan banyak ya bacanya, tapi nggak sampai selesai. Terus di situ saya baca ada cerita tentang ideologinya tentang realisme sosialis itu. Terus di novelnya yang judulnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan itu katanya sih berisi doktrinnya Pram gitu ya, doktrin realisme sosialis itu. Nah dari situ saya coba nyari bukunya, terus ketemu bukunya ya, saya baca ya, ternyata emang agak kaku gitu ya, konvensional sekali. Gimana maksudnya? Ya alur ceritanya itu ya biasa. Biasanya gimana? Ya tentang tali, terus dia memperjuangkan hak-haknya dari hari serangannya Darul Islam itu kalau di bukunya itu. Jadi menyerang Darul Islam itu ya pokoknya ya dia itu merusak gitulah Darul Islam. Terus apa ya, aku lalu ya. Ini santai aja, iya. Bukan ujian akhir. Ini kayak ngobrol kayak aku biasa. Tapi aku lupa. Ya di situ ada di ceritanya itu seorang petani namanya Ranta itu di terus ada juragan Musa dari ya di Banten itu juga terus. Ternyata setelah berapa lama disadari ternyata juragan Musa itu juga anggota dari Darul Islam. Tapi apa? Bagus. Oh ya cerita kalau keterkaitannya sama si tokoh. Gak, jadi gini. Jadi saya terinspirasinya itu setelah baca buku itu dulu itu ditemukan beberapa kritik gitu ya. Ada kritik terhadap Darul Islam, terus kritik terhadap kekuasaan tirani, dan kritik gender. Nah, dari situ saya coba mengembangkan ceritanya novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan itu menjadi sebuah novel grafis yang merupakan tafsiran saya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi memang selain ngambil aman, pertamanya itu kan adaptasi maunya. Pertamanya itu mau adaptasi dari novel itu. Tapi akhirnya ya kembali lagi berkaitan dengan kuliah. Kata dosenku itu kalau seperti ini ceritanya bakal biasa banget gitu. Kalau sama kalau adaptasi itu. Adaptasi ya. Dari Pram, kamu suruh jadi terinspirasi. Jadi keputusan apa? Mengubah yeah. Jadi wartawan dari semula petani terus jadi wartawan itu yeah. Dari asaran dosenmu gitu. Enggak juga sih ya. Wartawan itu dari itu dari aku juga sama temanku yang Nandaka Darta itu. Ya dari situ terus muncul ide untuk karena teman saya itu juga seorang wartawan, sempat menjadi wartawan. Ya munculnya dari situ juga sih. Ya. Mungkin bisa diceritain dikit novel grafis yang tentang ceritanya. Yang belum baca mungkin yang baru datang. Katanya aku dulu lali. Ya, saya lupa. Aku kemarin sempat baca dikit sih. Jadi ceritanya tentang wartawan siapa namanya? Ipang. Oh ya Ipang. Jadi Ipang ini karena Reddy ini penggemarnya plastik lah ya. Jadi ada lagu-lagunya plastik. Terus nama karakter utamanya Ipang. Terus ya Ipang ini wartawan yang sempat diintimidasi gitu ya. Yeah. Terus dia kenalan dengan Cak Bowo yang salah satu tokoh politik yang menurut Ipang itu ideal gitu. Terus, tapi si Cak Bowo ini karena ya konflik-konflik politik malah akhirnya mengasingkan diri gitu. Ya mengasingkan diri. Kayak apa mas? Ya mungkin bisa diterusin kan? Ya dia setelah mengasingkan diri itu dia ya setelah reformasi itu dia tertarik untuk kembali ke Indonesia dan meneruskan perjuangannya itu. Gitu si Ipangnya juga sempat ditekan sama salah satu politikus gitu yang mencalonkan jadi wali kota Surabaya. Akhirnya jadi wali kota Surabaya, terus kos-kosannya dibakar. Si Ipang sempat takut lah surut, terus dia nggak mau jadi wartawan kayak itu lagi, terus akhirnya jadi wartawan agrikultur gitu. Gue spoiler. Oh ya spoiler ya. Cukup sampai di situ aja ya ceritanya. Masih ada banyak lagi nanti. Mungkin Mbak Kat bisa nambahin tentang komentar lah, komentar. Terinspirasinya gimana jadi? Bagaimana ini terus kemudian jadi terinspirasi? Nah, di situnya juga apa enggak karu-karuan gitu. Ini sebenarnya terinspirasi Pram, tapi kok enggak nyambung sama novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan itu. Tapi kamu sendiri nganggap terinspirasinya itu karena apa ya? Ya lagi-lagi kembali ke apa? Masalah perkuliahan itu ya. Ya itu udah berjalan sekitar setelah sidang ke 2. Nah itu kalau mau ganti judul itu juga agak sulit itu. Iya, soalnya udah separuh gitu. Sebetulnya kata dosenku, sebetulnya kamu enggak usah dompleng nama Pram, kamu juga bisa bikin cerita sendiri. Nah itu saya juga bingung gitu. Itu sih. Tapi kamu masih pakai kalimat-kalimatnya Pram gitu juga ya? Pakai di novel. Iya, pakai. Untuk mendukung alur ceritamu lah. Itu kamu ambil dari ya, alurnya. Ya. Alurnya juga sama, pembabakannya sama kayak punyanya Pram. Sama. Oh, pembabakannya sama kayak punya sama. Pram, terus beberapa kalimatnya juga kamu kamu ambil untuk mendukung alur ceritanya. Iya. Oh ya, ini kan santai aja ya sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau langsung nanya atau nyaut-nyautin ya, ya nggak apa-apa sih. Mungkin Bung Andre. Settingnya tahun berapa? Settingnya entah, itu entah. Tahun 2011 ya. Oh, terus ada reformasi itu? Reformasi setelahnya. Ya, setelah reformasi. Setelah 2008 berarti maksudnya. Iya. Berarti enggak terlalu ini ya. Soalnya kalau melihat sekilas harmoni warnanya, terus kayak ya skema ininya seakan-akan kayak ya tahun ini ya, tahun lampau lah ya. Emang kalau oh ya, kalau dari sisi style ya, jadi kamu emang berusaha mengarahin ke sana, style grafisnya ke sana, ke gaya-gaya pada dalam. Oh iya. Kamu boleh jawab tidak. Tidak hanya iya. Tapi memang iya. Memang di laporannya itu. Sampean Mas, tanya apa Mas, atau nambahin Mas. Dari kalau kayak gambarnya itu inspirasinya dari poster-poster propaganda itu. Poster-poster Cina. Oh iya, karena rezim Bang berinspirasi. Oh iya. Jadi kalau pengen lihat karya-karya Reddy yang lain itu ada di reddysaurus.blogspot.com Mas. Reddy Murti. Sorry. reddymurti.blogspot.com. Oh iya Mas. Uratnya tambah banyak loh. Jadi beberapa karya-karyanya si Reddy itu ditaruh juga di blognya itu. Sebenarnya lebih lanjut ya. Untuk novelnya sendiri, ini pilihan novelnya Pram. Novelnya Pram. Pilihanmu tadi ya karena kamu baca tulisannya si Eka Kurniawan ini. Kenapa kamu pilih Pram gitu, atau kamu dari awal TA itu emang dan sudah menseleksi beberapa novel? Kayaknya masuk akal dijadikan novel grafis. Soalnya kalau yang lainnya kan tebel-tebel. Tebel-tebel. Tapi kamu butuh emang suka lama. Butuh waktu lama. Kamu suka Pram memang? Ya baca itu terus. Yang Eka Kurniawan. Iya. Terus kata teman juga, kata seorang teman itu membaca bukunya Pram itu secara apa, secara psikis itu bisa menggetarkan hati. Secara psikis bisa menggetarkan hati. Ya, ya tahu ya. Atau temennya kita-kita ini. Hati mau bergetar kayak temen. Mana temannya Mas? Temennya yang mana yang temennya bisa menggetarkan hati itu? Masih hidup orangnya. Ya, masih. Bung, ini buat sindang. Tenang. Iya, sorry tadi belum obrolkan. Oh, itu iya, sorry. Kan tadi kalau sekilas saya rasa kita kalau ngelihat mungkin ini ya rasanya tuh rasa tahun zaman dulu ya kalau ngelihat ini. Tapi ternyata settingnya sekarang. Iya. Kenapa kok dipilih warna yang mengesankan atau style visual yang mengesankan kayak zaman dulu? Gitu? Apa ini? Yang operator bukan saya kok. Ya. Ini blognya ready ya itu tadi. Catat. Wah ini. Oh ya ini. Itu tadi Mas Andre tanya ya. Mas. Bingung jawabnya. Bingung. Gimana dia? Saya kenapa dipilih warna itu? Iya, maksudnya apakah kalau saya nangkep kesannya tuh settingnya tuh kayak setting zaman dulu padahal ini kan settingnya zaman sekarang. Apakah itu sengaja dibikin kesannya seperti zaman dulu atau memang tidak sengaja membuat kesan itu tapi memang munculnya seperti itu? Tidak sengaja. Oh, nggak sengaja emang. Ini aja ya, ngalir aja ya. Iya. Iya. Saya jawab langsung. Ada pertanyaan lain atau ada yang mau berkomentar tentang ya mungkin ada yang sudah baca peristiwa di Banten Selatan gitu. Ini lebih dianggap sebagai pada saat proses ya, berkarya buat novel grafis atau menyelesaikan tugas akhir? Menyelesaikan tugas akhir terus gitu. Aja. Jadi semua mindsetnya kayak misalnya janjian pemilihan apa gaya gambar yang sedikit drastik itu agar biar selesai gitu. Iya, biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Bung, ini kelihatan susah loh, Bung. Bung, ini susah, Bung. Ini juga saya biar cepat selesai. Gampang lo ya. Enggak, niatannya susah. Bung Reddit, detail-detailnya kan. Garap-garap. Oh iya. Jauh lebih detail dari komiknya The Red, Mas. Apa yang geser lagi? Yang baru datang bisa. Ya bisa di sini masih banyak sih di sebelas. Bikin proses bikinnya berapa lama? Bikinnya itu setelah sidang proposal itu terus berjalan 4 bulan itu mencari ya wawancara wartawan gitu. Gimana wawancara wartawan? Wawancara wartawan temanku. Terus si Nandaka. Nandaka itu kan wartawan. Nah itu sentro. Oh sentro. Iya. Terus teman kan juga kenalannya banyak di luar. Ya itu terus tanya-tanya gimana sih. Terus ada itu lagi yang wartawan kontra gitu. Terus baca buku apa budaya korupsi itu juga ternyata ada definisinya wartawan bondrek seperti apa. Ya mungkin itu sebelumnya riset sebelumnya berapa lama? 4 bulan itu cuma eksekusinya ya atau sudah termasuk riset awalnya itu kan 6 bulan jadi 2 bulan itu riset tuh. 2 bulan riset 2 bulan eksekusi 4 bulan mulai ngerjakan gambarnya. Total sama ceritanya belum selesai juga, sudah selesai satu bab. 6 bulan lebih ya, satu semester itu sih. Ya ngerjainnya satu semester gitu. Satu semester. Selama ngerjain itu amalan apa aja yang sempet jenuh gak waktu ngerjain itu? Jenuh. Terus apa tipsnya buat yang lagi ngerjain TAM? Hubungan sama pacar sempat terganggu enggak? Gimana prosesnya gimana waktu? Prosesnya sih ya itu setelah baca bukunya Bram itu terus aku minta tolong temanku bikinin cerita gitu. Maksudnya intinya aja aku yang ngembangin sendiri. Intinya ini berarti intinya berarti plot. Jadi beberapa bagian itu ditentukan dulu. Soalnya kan nyamain sama novelnya Bram itu. Oh si pembikin cerita ini. Diringkas lagi tapi. Oh si iya. Pembikin cerita ini baca buku itu juga terus baca bikin juga. Plot. plot iya. Sampai detail dialog, terus dialog juga. Dia juga bikin dialog. Dialognya juga bikin. Sama kamu atau dia sendiri? Aku yang apa? Koreksi soalnya waktu itu ada beberapa kata diulang-ulang terus ya. Seperti sepak terjangnya itu diulang 5 kali kalau enggak salah. Sepak terjangnya kok ketemu berkali-kali ya. Jadi saya ganti kata-kata lain lagi seperti itu. Terus baru dari dialognya itu bikin gambarnya itu. Kamu enggak puasnya itu kenapa? Karena enggak puas gitu. Kamu tadi bilang ini masih belum puas itu karena apa ya? Karena ceritanya masih bisa dikembangkan atau kamu sebenarnya masih pengen nyoba gaya visual yang lebih detail? Ceritanya terutama. Ceritanya yeah. Kamu pengen masih bisa explore. Iya. Yeah. Soalnya di novelnya Pram itu kan figur wanita itu kan dari awal sampai akhir cerita lah. Di sini cuman di tengah-tengah aja munculnya. Yang anaknya. Anaknya si Cak Bowo itu. Iya. Itu kamu sebenarnya masih pengen bisa explore lah ya untuk tokoh-tokoh wanita itu. Yeah. Mungkin yang lain mau berinteraksi langsung dengan. Ini mungkin yang belum lihat ininya, Bung Alvan bisa disebar-sebaran. Jangan disobek nanti sih. Ya mungkin kan. Bisa. Oh, baca-baca komik-komik ini sudah ya. Waktu itu yang fotografer itu sih. Belum. Ini yang Palestina. Belum juga. Ini apa ya? Oh, aku sih cuma bisa nambahin mungkin kayaknya yang diperlukan cuma apa ya? Tambah referensi aja ini sangat bagus. Kita sudah bawa baik juga teman. Kalau yang utama sahabu yang mungkin terlihat jadi secara visual ya di dari segi komik lalu banyak fokus ke karakter ke wajah yeah. Jadi dan ukurannya sama semua itu kesalahan yang biasanya sangat umum di bukan kesalahan juga nggak pola yang umum lah ya pola yang sangat umum ketika kamu mulai membuat komik itu bisa dipertimbangkan kalau kamu mau memperbaiki dimasukkan wow. Bisa mengganti apa ya tamaran angle-nya lah yeah. Istilahnya lebih banyak yeah. Setting dan bisa ukurannya divariasi juga jadi kalau itu tidak hanya terbatas kepada komik-komik populer ya kita bisa ini hanya masukan ya kamu bisa ambil atau enggak tapi itu bisa memperdalam mungkin lebih teksnya ya dan kalau kak pemilihan warna dan dan lama sih sudah untuk aku nggak tahu berapa sering kamu mau ya yang pertama terasa sih ini bagus kan biasanya orang kalau mau ngomong itu sangat pengen show off kemampuan ilustrasinya nah ini kamu cukup balance. Langsung ke antariksa aja, ntar aku nama-nama ini. Ini tugas akhir, kan? Nilainya apa? A, B, C, A. Sama lu A plus. A. Dapat A. A, C. Kita mungkin nambahi saja dan mungkin bisa jadi bahan untuk kita ngobrol lebih lanjut. Untuk teman-teman yang baru datang, nama saya Antariksa dari Yogyakarta. Tidak ada masalah sebenarnya karena tadi ditanyain intensinya itu untuk menggarap tugas akhir untuk dijual atau untuk apa tidak ada masalah karena sesungguhnya semua seniman itu ketika berkarya itu pun selalu punya intensi semacam itu dalam hal ini ready intensinya untuk menyelesaikan tugas akhir itu dulu misal Angelo di Italia intensinya untuk memenuhi setoran gitu jadi seniman yang paling besar sampai yang paling ecek-ecek sekalipun itu punya kepentingan ya, punya intensi tertentu untuk bikin dan menurutku itu baik-baik saja. Cuman saya kira kalau kita kembali ke sini, saya juga belum baca, baru dikasih tahu kemarin ada novel kayak begini. gitu ya. Saya langsung tertarik waktu sekali dan saya langsung pesen Rizal, teman saya yang dari komunitas bambu, gue mau deh terbitin asal nggak ada masalah dengan keluarganya Trump atau mungkin dia mau perbaiki lagi ya, karena ini menarik. Kenapa menarik? Kalau untuk saya sendiri, pertama begini secara teoritik, kalau orang menonton sesuatu, membaca novel atau berbicara, mendengar radio, itu sebenarnya posisinya biasanya ada tiga. Ini teorinya dulu ya, kamu jangan terintimidasi oleh teori, kita gunakan saja dengan santai. Pertama, ada yang disebut nama kerennya itu dominant hegemonic reading. Jadi artinya begini, mudah. Jadi jangan lupakan saja namanya, tapi dengarkan penjelasannya. Jadi dominant hegemonic reading itu kurang lebih seperti ini. Kalau Anda menonton televisi atau membaca buku, misalnya televisi, iklannya iPhone misalnya ya, nonton videonya iPhone di internet, Anda lihat dipraktekan ini telepon yang sangat canggih, keren dan macam-macam, dan Anda mengatakan, oh iya keren. Itu artinya pesan yang dikirim oleh pencipta pesan, yaitu pembuat iklannya, Anda terima bulat-bulat. 100% setuju, oh ya keren itu betul, gue pengen beli. Nah itu namanya Anda tengah terdominasi oleh pesan yang dikirim oleh orang yang mencipta pesan ya. Seperti dosen Anda bilang ini salah, ini betul, dan Anda percaya bahwa oh ya begitu ya Pak dosen atau Bu dosen. Anda tengah terdominasi atau terhegemoni oleh dosen Anda. Gitu ya. Jadi percaya bulat-bulat, itu posisi yang pertama. Setiap orang punya hal semacam itu. Posisi yang kedua yang justru sebaliknya, namanya oppositional reading gitu. Jadi Anda justru berposisi sebaliknya. Misalnya saya misalnya penggemar iPhone atau penggemar produk Apple gitu. Betapapun ada iklan BlackBerry yang sedemikian cantiknya, sedemikian indahnya, saya akan mengatakan brengsek, produk apaan sih, kampungan banget. Oppositional reading gitu. Justru saya menolak mentah-mentah gitu ya, apa yang dikirim pencipta pesan kepada saya sebagai penerima pesan gitu. Bahkan saya menawarkan, enggak, yang bagus itu mestinya iPhone atau yang bagus mestinya Nokia. Jadi justru berseberangan dengan apa yang dibayangkan oleh pengirim pesannya. Lantas posisi yang ketiga itu tepat di tengah-tengahnya, disebut negotiated reading. Jadi nama-namanya bisa dilupakan, yang penting posisinya ya. Negotiated reading itu artinya ketika Anda ketika Anda menonton, gitu, membaca novel, komik atau mendengar radio, Anda kemudian menegosiasikan. Misalnya melihat iklan videonya, katakan iklannya iPad gitu. Ah enggak deh, kayaknya gue lihat dulu deh spesifikasinya, kayaknya masih lebih bagus Galaxy Tab deh misalnya. Ada negosiasi di situ. Memang Apple desainnya bagus, tapi sebenarnya spesifikasi hardware-nya masih lebih bagus Samsung misalnya, dan seterusnya. Nah di situ ada negosiasi ya. Anda tidak menerima sepenuhnya, Anda juga tidak menolak sepenuhnya, tapi Anda bernegosiasi. Nah komiknya Reddy ini itu menarik untuk saya karena dia pada posisi tengah ini. Dia tengah melakukan negosiasi gitu ya atas novelnya Pram gitu. Biasanya nih kita yang muda-muda, karena kan kita kagum ya, Pram itu kan sudah kayak mungkin Nabi ke-26 gitu ya. Untuk kita yang muda-muda, pokoknya yang dia bilang itu udah pasti keren gitu kan, udah pasti benar, udah pasti bagus, udah gak bisa diapa-apain. Nah, Reddy kan nggak begitu, gitu, dia otak atik aja itu novel apa sekali peristiwa di Banten Selatan, gitu ya. Dia otak atik aja dengan enaknya, kualat loh nanti Reddy. Dia otak atik aja dengan enaknya. Jadi dia yang menarik posisinya Reddy, dia tidak tengah terjebak pada mistifikasi Pramudia yang sedemikian besar. Itu dia cuek aja. Bahwa dia cuek karena tidak tahu, kurang informasi, itu soal lain lagi. Tapi kalau saya lihat produknya gitu ya, itu kan yang menarik dari cerita-cerita dia. Produk ini menarik karena untuk saya ini cara generasi muda gitu ya menafsirkan Pram gitu. Seharusnya Pram itu memang tidak harus diamini 100% gitu. Kita itu boleh saja mengkritik Pramudia, boleh. kita boleh saja membuat versi yang lain dari Pramudia. Gitu. Nah, saya lihat ini satu percobaan yang berani, gitu ya, yang tidak ditunjukkan oleh banyak generasi muda atau seniman muda yang lain. Gitu. Jadi upaya ini patut dipuji, pertama-tama keberaniannya, gitu ya. Itu patut dipuji. Lantas yang kedua, tentu saja saya ingin menambahkan, sangat disayangkan karena ya kita semua seperti itu kan, mahasiswa zaman sekarang kan pengennya ya lulus, pokoknya lulus aja, lulus gitu kan, ya kok dapat A udah marem, udah mantep gitu kan rasanya. Orang Jogja mongkok istilahnya, atau marem, mongkok, marem, itu udah dapat A udah puas. Nah, saya ingin menantang Redi sebenarnya untuk, bukan mererai, retro. Menggambar ulang, ya, menyusun ulang, gitu ya. Yang menurut saya apa komik yang menarik ini, karena di sana sini saya kira sekarang sudah ketemu banyak teman, gitu. Ini untungnya ada diskusi, jadi ada tambahan informasi kan. Tadi ikut diskusi Pram itu begini, Pram itu begitu. Kayaknya memang perlu ditambahi agar tafsirnya semakin kaya, gitu ya. Tapi hati-hati, akan selalu ada orang yang menghujat ya. Tidak seperti itu Pram itu. Kamu tuh ngawur aja Pram begitu. Belum lagi nanti kata FPI kamu dianggap komunis, menggambar hukum diambilis. Semacam ini, jadi harus siap-siap mulai sekarang. Harus menyiapkan argumen. Ya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Itu perlu. Saya kira itu memang perlu digambar ulang. Saya tidak tahu isi detailnya. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik untuk saya. Misalnya pilihan tahun 2007. Gitu ya. Itu ada alasan nanti bisa dijelaskan gitu. Pilihan tahun 2007 itu kenapa gitu ya. Ada alasan yang spesifik, peristiwa apa dan seterusnya. Lantas pemilihan tokoh-tokohnya. Gitu. Mudah-mudahan Regi mau menjelaskannya dan tidak malu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Lantas yang menarik untuk saya dan kenapa saya buka laptop, karena saya harus ngepek. Harus ngepek. Regi membaca bukunya Eka Kurniawan. Itu kakak kelas saya satu angkatan di Fakultas Filsafat UGM. Dan saya kasih tahu Regi, bukunya Eka Kurniawan itu juga dikejar target skripsi. Jadi itu sebenarnya dari skripsinya, sama nasibnya kayak kamu ini. Iya, jadi itu sebenarnya dari skripsi S1 yang di sana sini ada kelemahan. Dan salah satu yang dikatakan, kalau yang disebut Regi, bahwa yang dikatakan Eka ini salah satu bentuk gitu ya dari apa yang disebut Pram sebagai realisme sosial dia gitu. Nah, saya mau merefer ke situ. Realisme sosialis itu apa gitu ya, untuk memperkaya diskusi kita semua. Realisme sosialis itu nyaris tidak dikenal sampai tahun 50. Nyaris tidak dikenal. Bahkan kata realisme itu juga hampir tidak dikenal di Indonesia. Jadi dia baru muncul tahun 45-an lah sebenarnya, kata realisme itu. Dulunya kalau kita bicara gambar, menggambar itu kan menggambar naturalis ya. Pada awal abad 20 itu menggambar yang kita sebut Moi Indi dulu ya. Gambar Indonesia itu ya gunung dua gitu, ada jalan di tengahnya, sawah yang kemuning, lantas ada gubuk kecil, pohon kelapa gitu kan. Itu yang namanya Moi Indi, itu lukisan kayak gitu. Indonesia yang molek gitu ya. Moi Indi itu yang molek gitu. Jadi, nah lantas ada orang yang namanya Sujoyono. Sujoyono itu yang pada tahun 1938 mendirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia, Persagi namanya. Nah, Sujoyono itu bilang, kamu tuh gambar Indonesia kayak gitu tuh bohong banget. Gitu ya. Itu tuh bohong banget, Indonesia itu gak kayak gitu. Menurut Sujoyono, yang namanya keindahan Indonesia itu adalah ketika kamu menggambar anak kecil yang umbelnya meler, yang kakinya belepotan. Keindahan anak kecil bukan ketika dia digambar dengan cantik, dengan ganteng, dengan baju yang indah. Bukan, itu keindahan yang bohongan. Keindahan yang sesungguhnya itu ketika anak kecil itu belepotan. Itu yang menurut Sujoyono harus dikembangkan. Tapi waktu itu dia belum tahu itu, bahwa itu realisme. Jadi belum dia kasih nama waktu itu ya. Pendeknya dia kritik, kita harus mencari seni lukis Indonesia itu kayak gimana. Nah, itu rumusannya Sujoyono. Keindahan itu adalah yang memotret kenyataan seperti apa adanya. tahun 38 Persagi itu berdiri tahun 1938. Dipotret dengan cara seperti itu. Nah, konsepsi ini baru matang pada tahun 1950 ketika ada organisasi namanya Lembaga Kebudayaan Rakyat, namanya Lekra, gitu, yang katanya gitu ya, terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Itu soal lain lagi ya. Tapi pendeknya ada organisasi kebudayaan yang namanya Lekra, di dalamnya ada pelukis, ada dramawan, ada pokoknya itu organisasi seniman yang merumuskan bahwa seharusnya gitu ya, seni rupa, sastra dan juga pendeknya seluruh kesenian itu harus harus memegang teguh yang namanya realisme sosialis gitu. Mereka punya realisme sosialis. Jadi didefinisikan dengan sangat jelas dia sebut realisme sosialis. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Pendeknya ini perlu diketahui. Lekra itu merumuskan satu prinsip yang sangat terkenal disebut prinsip 151. Ini saya perlu ngerpek karena harus nulis dari buku saya sendiri. Bunyinya begini, 151 itu. 151 itu maksudnya nomor 1, satu yang pertama itu politik sebagai panglima. Terus 5 ya, politik azas, politik sebagai panglima ini harus dijalankan dengan 5 kombinasi. Satu, meluas dan meninggi. Meluas itu artinya populer ya, horizontal. Semua orang harus ngerti. Itu meluas. Meninggi itu artinya tinggi mutu artistik. Jadi secara teknis itu harus benar. Itu populer, tapi kalau secara teknis keliru itu menurut Lekra enggak cocok. Jadi meluas dan meninggi. Lalu yang kedua, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu estetik. Yang ketiga, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner. Maaf, ini kata tahun 50-an ya. Lalu yang keempat, memadukan kreativitas, kreativitas individual dan kearifan massa. Yang kelima, memadukan realisme sosialis dan romantik revolusioner. Nah, itu lima ya. Satu, lima, satu yang terakhir. Nah, ada dan lima apa kombinasi ini harus dijalankan dengan metode yang dia sebut, yang disebut oleh Lekra sebagai kurva turun ke bawah. Oleh lawan politiknya Lekra, manifest kebudayaan, kelompok manifest kebudayaan, turba ini sering diplesetkan sebagai turuk kebo. Turuk kebo atau turuk babi. Ya, diplesetkan seperti itu kurang lebih. Saling mengecek, mani kebo kan juga sebenarnya plesetannya. Maninya kebo kan, manifest kebudayaan. Itu juga sama-sama mengecek. Nah itu realisme sosial muncul sebagai sebuah pernyataan nyata itu seperti itu. Tetapi apa itu realisme sosialis? Nah, Lekra itu tampaknya tidak punya rumusan yang jelas sebenarnya tentang itu ya. Realisme sosialis itu sebenarnya seperti apa? Tapi mereka punya rumusan yang jelas soal metode kerjanya. Caranya turun ke bawah ya. Metode, karena itu mereka punya rumusan lagi. Jadi penuh rumusan lah Lekra itu. Yang pertama 151, terus yang kedua mereka punya rumusan 3 sama namanya. Bekerja bersama, makan bersama, tidur bersama. Apa itu? Apa itu? Oh, tiga sama itu prinsipnya begini. Kalau kamu menggambar petani gitu ya, maka kamu harus mencoba bekerja sebagai petani, makan bersama petani dan tidur bersama petani. Nah, metode ini dijalankan oleh seniman-seniman Lekra, pelukis, pram juga ya, saya juga. Dan juga yang lain-lain. Itu yang namanya tiga sama. Dan itu kan dalam urutan ya, kerja, makan, tidur. Itu urutannya nggak boleh keliru. Jadi yang pertama itu prinsipnya kerja dulu, bukan makan dan tidur dulu ya, tapi kerja dulu, intinya kerja, makan, tidur, itu nggak boleh keliru. Nah, tampaknya gagasan yang semacam ini gitu ya, itu kan hanya sedikit orang saja, di petinggi-petingginya Lekra saja yang tahu gitu ya, dan tidak semua seniman tahu gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya Lekra tidak pernah punya rumusan, tidak pernah punya rumusan apa itu realisme sosialis. Nah, satu-satunya orang Lekra yang membuat rumusan tentang realisme sosialis dengan sangat rinci itu adalah Pramudya. Pramudya itu masuk belakangan justru di Lekra. Dia masuk tahun sesudah tahun 59. Ini saya kutipkan apa yang dikatakan Pramudya, tapi intinya pertama yang dia sebut realisme sosialis menurut Pramudya adalah mempraktikkan sosialisme di dalam kesenian. Ya, sosialisme yang dipraktekkan di dalam kesenian. Jadi ini enggak ada urusannya dengan gambar realis seperti yang digambarkan Sujoyono, tapi mempraktikkan sosialisme di dalam kesenian. Mempraktikkan sosialisme di dalam kesenian tentu saja tadi ya pakai cara tiga sama tadi ya, itu salah satunya. Tapi sebenarnya itu merefer satu pernyataan yang cukup tua dari Tan Malaka sebenarnya, sama rasa sama rata. Ya, itu pernyataan Tan Malaka ya, tahun 20-an sebenarnya dia ngomong itu. Nah, mempraktikkan sosialisme di dalam seni. Yang Pram menyampaikan ini tahun 63 dalam satu ceramah di UI tentang realisme sosialis. Dia menyatakan semacam ini. Kutipan langsungnya sedikit saja ya. Realisme sosialis merupakan bagian integral dari kesatuan mesin perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penghisapan rakyat pekerja yaitu buruh dan tani dalam menghalau imperialisme, kolonialisme dan meningkatkan kondisi dan situasi rakyat pekerja di seluruh dunia dan seterusnya. Ringkasannya yang sudah saya ringkas, Pram mengajukan dua cara gitu ya, untuk mencapai yang namanya realisme sosialis ini. Cara yang pertama gitu ya, memperkuat kesadaran politik gitu ya. Jadi seniman sendiri pertama-tama harus punya kesadaran politik gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, memberikan pegangan taktis gitu. Cara kerjanya gimana sih? Memberikan pegangan yang taktis yang isinya 4. Pokoknya banyak rumus lah tahun 60-an tuh. Tadi 1-5-1, sekarang 4. 4 cara untuk mencapai itu ya. Nomor 1, menentukan garis yang tepat dan salah antara ilmu untuk rakyat dengan ilmu untuk ilmu, antara seni untuk seni dan seni untuk rakyat. Itu yang pertama. Jadi Pram membedakan itu. Yang namanya realisme sosialis untuk dia seni untuk rakyat, bukan seni untuk seni. Lantas yang kedua, meluas dan meninggi ya. Tadi saya sudah cerita ya, meluas dan meninggi. Yang ketiga, politik sebagai panglima. Yang keempat, turun ke bawah. Jadi hampir sama, tapi Pram merumuskan dengan sangat populer sebenarnya dan cara mencapainya. Nah, itu yang menarik. Nah, saya tidak tahu saya tidak mau mengelompok-kelompokkan juga ini realisme sosialis atau bukan. Saya hanya memberikan ilustrasi gitu bahwa hal-hal semacam ini tampaknya perlu dikaji lagi oleh Reddy gitu ya. Apakah Pram sungguh-sungguh hadir pada peristiwa yang dia gambarkan di novel ini? Karena Pram kan sebenarnya nyaris bukan Pram itu bukan orang lapangan sesungguhnya. Kalau kita baca banyak tulisan biografis dia, dia bukan jenis orang yang turun ke jalan demonstrasi, bukan. Pram itu orang arsiparis, pengkliping, mengumpulkan arsip. Jadi kalau Pram mengajar mahasiswanya itu, dia kan pernah beberapa tahun mengajar mahasiswanya, tugasnya adalah mahasiswa ngumpulin kliping, itu saja. Jadi mahasiswa diminta mengumpulkan kliping. Menurut dia dengan membaca kliping itu orang memperoleh pengetahuan. Nah, Pram itu jenis orang yang seperti itu. Jadi saya kira dengan metode kerja yang dipakai Pram itu untuk membaca kliping, meriset. Saya kira dalam konteks itu mau realis, mau komunis, mau apa terserah gitu, tapi metode semacam itu patut dipakai oleh Reddy. Gitu. Jadi sekarang karena sudah lulus dapat A, sudah sarjana tuh artinya. Ya kan, sarjana atau diploma? Mau S2 lagi gitu. Menurut saya ini karya yang sangat sayang kalau cuma di selesai sebagai tugas akhir menjadi sarjana. Sayang sekali. Karena saya melihat secara pribadi, saya melihat dari karya awal ini gitu ya, Reddy punya potensi untuk saya. Ini saya kasih sebutan tapi kamu jangan malu ya. Mungkin komikus historis gitu ya. Membuat komik gitu ya. membuat komik yang berdasarkan satu riset sejarah, riset sosial gitu ya. Bahannya tidak harus, kalau kamu khawatir dengan Pram gitu kan, namanya besar, bahannya tidak harus seperti itu, tapi bisa clipping koran tiap hari dari buku yang lain, itu punya potensi seperti itu. Asal kayaknya jangan malu-malu bikin forum semacam ini sehingga bisa dapat masukan. Ini kayaknya nggak kayak gini deh, dan seterusnya. Memang harus begitu, harus dihajar gitu, harus dihajar, harus dinyek gitu ya, harus dikritik gitu, dengan demikian dia menjadi baik gitu. Nah kalau ini metodenya, kemudian metode kerjanya ya, jadi bukan metode kuantitatif dan kualitatif, Freddy. Tapi metode kerjanya diperbaiki, udah menurut saya itu sip, bisa dilanjutkan. Dan saya tahu tidak ada satu komikus yang sekarang memasuki dunia itu di Indonesia ya, sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita lihat dari segi bisnis, ini masuk gitu loh, potensi gitu. 20% saya maklar untuk memasuki wilayah ini gitu ya. Apalagi tadi sudah ketemu maklar-maklar dari dunia politik. Saya kira tidak sulit gitu ya. Agen tugas. Asal digali lagi itu tidak sulit. Lantas juga baik juga kalau teman-teman yang suka membuat karya seperti ini juga melakukan eksperimen lain. Saya kira metode semacam ini kan bukan copyright ready. Teman-teman juga bisa bikin. Saya dengar tadi kan dari Rizal, teman-teman mulai bikin komik tentang sejarah Cipto Mangunkusumo, Tirto Adisuryo, dan macam-macam. Saya kira menarik ya menggali hal-hal semacam itu. Di Surabaya ini banyak sekali, sangat kaya. Dari segi fisik, dari segi kultural, itu bisa digali. Dan saya kira itu bisa menjadi. Ini udah mulai ngayal-ngayal, saya udah mikir jualannya gimana gitu. Maklum loh ya tadi. Udah kebayang gitu. Kayaknya kalau teman-teman komikus di Surabaya bisa mendorong ini gitu ya, model kerja gitu ya, model kerja berkomik seperti ini, itu bisa menjadi khas yang mungkin bisa menjadi ikon komik Surabaya yang berbeda dengan komik Jogja, komik Bandung, komik Jakarta. Gitu yang jadi komik berkomik dengan pendekatan riset gitu, yang tidak harus individual, kasihan juga kan udah gambar harus riset juga, bisa dibantu teman juga gitu. Jadi tentu saja ini contoh yang baik ya, dikerjakan oleh 3 orang gitu. Jadi ada yang menggambar juga, seri for beginner itu kan sebenarnya seperti itu, ada seorang ahli gitu yang menulis ceritanya, melakukan risetnya, lantas ada orang yang mengerjakan gambarnya. Tapi kalau mau melakukan sendiri boleh-boleh juga. Jadi seperti itu caranya. Saya kira itu deh komentar saya. Mudah-mudahan segera diselesaikan dan sudah ada penerbit yang mau menerbitkan. Sudah mau menerbitkan tuh penerbit yang bergengsi. Enggak sembarang buku. Saya mau menawarkan pameran kalau saya di Yogyakarta. Nanti kita bicarakan. Saya menawarkan pameran setelah lihat blognya juga tadi. Mungkin saya undang Mas Obed sebagai dosennya Mas Reddy. Sebagai dosennya Mas Reddy saya kelihatan tadi. Ternyata dosennya sembunyi. Mas Obed maju sini. Banyak yang sampingnya Reddy. Oh iya. Sini. Wesh. Di Jogja juga. Kayaknya sudah datang nggak bisa ngikutin. Mungkin komentarnya ke novelnya Reddy gitu, novel grafisnya Reddy, atau ada rapi, yes, ada kritik khusus juga. Ada kritik khusus mungkin untuk ya. Cerita proses sidangnya Mas. Bukan pembelinya ya juga. Tapi udah baca kan novelnya? Ada kritik khusus? Kalau ngomong apa ya, kalau ngomong teknis, yes, kelasnya dia lah. Cuman kalau ngomong ini tadi sekilas sih, saya sempat mendengar dari Mas Tarisan. Dari cerita itu memang dari proses kerja dia, saya juga tahu lah berkali-kali dia datang di depan meja saya. Aku pusing ya Pak, ngapain? selalu dengan kata pusing, tapi saya pikir dengan kata pusing itu ternyata itu mungkin jadi ini ya, jadi baterainya dia gitu. Sehingga dia bisa memecahkan masalahnya. Dan juga dibantu beberapa temannya dia yang kebetulan juga sangat setia mendampingi dia. Sementara dari kalau dari cerita gitu ya, kalau saya sih sempat menyayangkan sebenarnya mungkin bisa lebih dari itu ya. Artinya menginterpretasi dengan cara bahasa komik dari sebuah novel mungkin bisa lah lebih dari sekedar seperti itu. Karena sempat sih saya sempat kemarin berapa minggu ya saya penjelasan ya, seminggu ya. Oh iya. Kalau nggak salah ya seminggu terus bisa sempat lupa. Dibaca juga ya. Apa? Di fotokopi. Di scanin satu-satu. Itu sih mungkin lebih bisa lah, artinya dengan penginterpretasi yang ala Reggie itu mungkin. Tapi karena memang biasanya kendala di kampus itu kan teman-teman mungkin termasuk juga Reggie itu kan ngejar waktu ya. Jadi mungkin untuk penginterpretasian dengan lebih dalam apa ya, dalam dengan caranya dia gitu mungkin kurang bisa tergali. Karena saya sempat membaca kemudian dari awal sampai terakhir gitu, mungkin kayak ini ya, kayak terjebak dalam komik-komik ala Walt Disney yang semua berakhir dengan bahagia. Ya nggak apa, nggak masalah, tapi saya pikir dengan penginterpretasian ala novel grafis bisa inilah, sekelas Ready itu dia bisa lebih tapi lagi-lagi karena memang kendala itu ya. Betul. Saya bisa memaklumi seperti itu, tapi kalau ditanya tentang proses kerjanya dia, ini ada kata apa itu, proses kerja budayanya sangat tinggi lah ya. Sampai dia harus membaca-baca buku yang sebenarnya dia mungkin belum pernah menyentuh itu. Saya nggak ngerti sebelum dia melakukan TA ini apakah sudah sering gitu ya, tapi waktu sidang awal, sidang proposal, kayak Mas Antariksa bilang, dia mungkin tersengat dari banyak pembantaian di ruang sidang itu yang mempertanyakan tentang realisme sosialis yang ingin dia tampilkan dalam komik. Tapi keren lah dari hasilnya tuh. Kalau saya tuh hitungannya, kalau saya sampai merinding gitu, ya itu sudah sampai merinding. Artinya agak pocong ini. Mungkin teman-teman lain ada yang mau berkomentar atau nambahin, teman-teman komikus? Kat? Tapi ada yang lain mungkin. Kalau menurut saya sih justru interpretasinya sangat berani dan menantang ya. Karena Prom itu kan kesannya hidupnya tuh dari awal sampai mati tuh kayak susah terus ya. Gitu, tapi kalah ya. Enggak ada manis-manisnya. Kalau ini berani manis berarti alternatif. Iya kan? Gimana? Sebenarnya ya waktu ya kita sangat berusaha mengangkat kamu ini karena seperti yang udah dibilang Antariksa tadi, potensinya sangat besar kamu ini. Dan kalau perkara diajukan penerbit ini ya tadi sudah lihat sendiri orang-orang antusias. Dan tapi pastinya ketika kamu hadapi penerbit pasti ada revisi. Dan ya kita berharapnya nggak apa-apa TA, tapi kamu bisa lebih bisa merevisi ini mungkin berapa reward atau bahkan bisa berpeluang. Nah itu bisa diterbitkan karena ya kalau dari kami sendiri tiap kali bikin festival komik gitu pengennya nyari yang kayak gini, pengennya nyari yang komik yang memang berdasarkan apa ya, berdasarkan penelitian yang ya yang isinya itu enggak sekedar gelam biar imajinasi lah ya. Nah salah satu contoh yang kita, ya ini beberapa contoh ya kalau dari luar. Dan ini Palestine cukup terkenal sebenarnya komik jurnalistik dia bilangnya. Ini menggabungkan format koran juga di dalam komik. Jadi enggak harus melulu panel, itu bisa dieksplorasi. Dan kita melihat karya-karya manualmu itu ya kamu sangat bisa gitu. Kemudian tambahan lagi sih apa ya, kalau kita pengen ini seperti ini karena karya-karya ya karena karya Pram lah ya, orang-orang mungkin baca tadi juga cuma secuil berapa berapa buku atau mungkin hanya tahu namanya aja, oh Pram ya udah, tapi nggak tahu bukunya seperti apa. Dengan adanya novel grafis atau komik itu, orang-orang yang katakanlah lebih mudah diakses dan lebih menarik gitu. Kita pengennya tuh supaya orang-orang ya lebih mendekatkan, dan ini ada potensi seperti itu. Kita punya harapan banyak pada kamu. Mungkin begini usulan saya untuk kawan-kawan di Surabaya, metode kerja gitu ya yang seperti ini itu bisa direplikasi gitu, artinya bisa dipakai gitu. Saya tahu Redi pasti sangat terbantu dengan diskusi-diskusi semacam ini gitu. Jadi selama ini tuh kan kita menganggap seniman tuh seorang yang penyendiri gitu ya, kerja dengan imajinasi dia, betul dalam beberapa hal, tapi sesungguhnya seniman tuh orang yang kesepian tuh Red, gitu kan, yang dia sebenarnya gitu kan biasanya kayak gini, karena saya juga kerja di lembaga kesenian ya, biasanya kita itu sebagai audience, sebagai khalayak gitu, kita pengennya karyanya udah jadi lantas ready cerita aja, ini lu ngomongin apa sih gitu, kita nunggu aja. Padahal sebenarnya yang banyak dibutuhkan oleh seniman ketika karya itu belum jadi, di tengah proses dia butuh ngobrol gitu. Jadi saya di organisasi saya di Yogyakarta itu punya forum namanya WIPS, Work in Progress, yang meminta seniman untuk presentasi ketika karyanya belum selesai. Kalau sudah selesai nggak boleh presentasi. Justru ketika seniman di tengah proses, kita minta dia presentasi. Nah, ini mengubah cara pandang kita tentang kreativitas. Kreativitas itu selama ini dianggap sebagai bersifat individual, sendirian ya. Kalau kita buka semacam ini, kreativitas itu menjadi proses kolektif. Kita bisa mengintervensi Redi gitu ya. Redi juga bisa membantu kita, menyegarkan kita dengan informasi yang kita miliki sendiri. Nah, kayaknya kalau ada template tertentu gitu ya, model kerja tertentu seperti ini bisa dibikin, tidak harus di sini kan, bisa saja dibikin di kampus, di kampung atau dimanapun gitu ya. Teman-teman yang sedang berproses itu diminta presentasi, bukan hanya pas sudah selesai, kasihan juga dong ready gitu, pas proses ditemenin gitu. Jadi seniman tuh butuh ditemenin. Kalau dulu sekali saya juga bikin proses yang semacam ini, tapi bukan untuk seniman tapi untuk mahasiswa. Jadi idenya sederhana sebenarnya. Mahasiswa itu kan kalau penelitian, nulis skripsi, nulis tesis itu kan takutnya setengah mati ya, karena dia sendirian gitu dan tahu-tahu harus ujian akhir. Nah, kita membuat gitu ya, 3 bulan sebelum ujian akhir dia presentasi dulu di kantor, latihan, latihan sidang ceritanya kan gitu. Jadi dia bisa melengkapi, oh nanti kira-kira ada pertanyaan gini, latihan ditambahin. Nah, ternyata itu memperkaya, apa, menghasilkan skripsi yang lebih baik, tesis yang lebih baik. Nah, pola yang sama kemudian saya coba dengan seniman. Nah, itu menarik hasilnya. Tapi di luar soal itu, kembali ke sini, ketika dia diterbitkan nanti gitu ya, ini ada isu yang lain lagi ya, tadi kita sempat ngomong juga isu copyright gitu ya. Apakah saya nggak tahu ada orang hukum atau tidak di sini, dan kita akan ada diskusi soal ini tanggal 30 nanti ya, soal buku budaya bebas. Apakah kalau kita menginterpretasi karya Pram semacam ini harus dapat izin dari keluarga Pram atau tidak? Kan interpretasi saja gitu ya, dari ini gitu, kecuali kamu mengambil gambar dan seterusnya. Nah, tapi itu soal lain. Tapi saya kira sebagai seniman gitu ya, sebagai tukang gambar, tukang komik, penulis dan macam-macam, Anda mesti siap dengan isu itu ya. Makanya tadi Rizal, gue mau nerbitin, asal lu beres dulu deh urusan sama keluarga dia gitu. Jadi diurus, memang baik diurus. Itu menunjukkan gitu, begini Redi, sebagai seniman kita bisa bekerja profesional. Selama ini tuh kalau seniman itu kan identiknya acak-acakan, kerja semrawut, itu nggak benar. Seniman yang berhasil dimanapun di muka bumi ini itu sangat disiplin, punya jam kerja, punya rencana, bahkan punya manajer, punya surat kontrak yang jelas. Dengan begitu bisa jadi seniman yang berhasil. Tinggal ready mau jadi seniman yang berhasil atau tidak, atau mau S2. Menarik ya mas, pembahasan tentang proses kerja itu tadi. Sebenarnya yang aku ingin tanya, proses kreatifnya gitu, mungkin ada berapa tim di ketika kamu kerja itu atau kamu sendiri? dua ya? Dua aja sama sama Bram itu, Nanda Kadarta itu. Yang riset, siapa kamu sendiri? Atau berdua sama juga riset? Juga, iya. Kadang-kadang kami berdua. Bramnya sama tidak hadir di sini. Bramnya kebetulan tidak terang. Okay. Kok, aku lupa nanya, yang nentuin bahwa menentukan karakternya harus bertahan tuh kamu atau Bram? Kayak karena kamu mau wawancarai Bram, aku asumsikan kamu sudah menentukan dari awal bahwa karakter utamanya adalah seorang wartawan. Itu dari Bram. Oh, jadi Bram. Oke, oke. Terus iya, seperti Mas Antariksa Belian tadi, kenapa tahun 2007? Oh iya, dari kenapa 2007 itu karena nyari, katanya dosenku itu nyari apa, kan itu latar belakangnya tugas akhir ini kemiskinan gitu, kemiskinan dan kehilangan sosial. Nah di situ nyari datanya itu, kenapa kamu nggak nyari data yang terbaru tentang kemiskinan atau dari yang tahun 2007 gitu misalnya. Ya waktu itu maunya sih settingnya itu tahun 98 gitu. Tapi katanya dosenku terus gak usah, daripada gitu kamu nanti kesusahan, jadi kan kamu gini aja. Diawali dari tahun 2007, jadi nyari datanya itu gak seberapa susah, masih relevan sama sekarang. Tapi tidak, belum terjawab itu kenapa 2007 bukan 2006 misalnya. 2007 itu ada apa sih? Pemilihan wali kota. Atau plastik reuni? Atau statistik yang dipunyai itu memang tahun 2007? Iya. Oh begitu. Jadi itu merujuk angka statistik kemiskinan yang kamu punyai, misalnya begitu. Yakin betul begitu? Yakin. Enggak bohong tuh kamu. Oh begitu. Ya laporan lupa semua. Oke. Nah ini contoh yang menarik. Jadi ketika proses bagaimana komik yang baik nanti diterbitkan itu butuh editor, butuh orang yang menanyai seperti kita ini gitu. Ini kenapa 2007 gitu ya. Tidak harus kita menggantinya menjadi 98, tetapi harus ada argumen yang jelas. Kenapa 2007 gitu? Apa alasannya? Nah, ada editor. Gitu. Ada beberapa salah tulis saya lihat. Tadi mungkin yang harus diperiksa lagi, harus ada editor. Editor itu bukan hanya secara teknis, tetapi juga isi. Gitu. Kalau kamu nanti masuk ke penerbit yang jauh lebih apa ya, lebih jualan gitu ya, misalnya kayak Alex Media yang enggak akan menerbitkan komikmu, yakin. Tapi KPG mungkin menerbitkan, tapi Alex tidak akan menerbitkan. Itu lebih radikal lagi gitu. Kamu bisa diminta mengubah jalan ceritanya bahkan. Gitu. Nah, kalau sejak awal itu sudah disiasati dengan tim kerja yang lebih baik, itu hal-hal macam itu bisa dikurangi gitu. Jadi kamu enggak terlalu sakit hati juga nanti sebagai seniman. Proses kerja yang idealnya gitu semacam apa, Mas? Saya kira sekurang-kurangnya ada seniman yang menggambar. Kalau kita beranggapan bahwa komik itu sebuah karya seni yang mandiri gitu ya. Saya bayangkan yang utama itu adalah komikusnya. Gitu ya. Jadi ready adalah yang utama. Ini saya pakai idiom di seni rupa aja lah. Lantas kalau di seni rupa itu seniman itu kan punya artisan. Artisan itu orang yang mengerjakan. Jadi jangan dikira Mona Lisa atau Leonardo da Vinci dengan karya-karyanya yang bikin itu dia sendiri, belum tentu. Dia punya ratusan artisan yang seluruhnya mahir menggambar dengan teknik yang diingini oleh Leonardo da Vinci. Gitu. Itu udah lazim sejak berabad-abad yang lalu. Nah, nanti Reddy akan punya tim semacam itu. Dia akan punya asisten. Asisten yang membantu dia meneliti, asisten yang membantu dia ngumpulin image misalnya, ada asisten yang membantu mengkoreksi isinya yang saya sebut editor. Nah, kayak gitu. Nah, itu memang harus dipikirkan. Kalau kita udah cukup kaya, seniman udah cukup kaya, ya semuanya kita atur, beres aja kan, tinggal bayar aja tarifmu berapa untuk riset. Karena itu ya juga penting memikirkan itu ya, sebuah tim kerja gitu ya. Atau kalau tidak share, kita lihat banyak model komik itu share. Misalnya seri Introduction to atau Something for Beginner gitu ya, yang seri itu kan selalu kerja dua. Jadi dua-duanya diakui. Nah, kalau dalam model yang saya usulkan tadi gitu, tidak harus yang dua ini diakui, tapi yang utama adalah ready gitu. Yang pegang copyright ready, karena yang lain itu hanya mensupport. Nah, polanya tinggal pilih aja mana yang paling nyaman gitu ya. Mana yang paling nyaman dipilih. Tapi itu harus ditentukan di awal loh ya, karena kalau enggak nanti kamu ngetop. Misalnya kamu ngetop tiba-tiba jadi kayak Ayu Utami misalnya ya, yang bukunya dicetak udah 20.000 eksemplar lebih saya kira Saman misalnya, itu akan jadi masalah yang pelik nanti, memecah belah pertemanan itu nanti. Harus disiapkan mulai sekarang posisimu itu di mana, bagi hasilnya nanti gimana, itu harus jelas. Ada yang lain? Ya. Nama mungkin kenalan. Iya. Halo Mas Neno. Iya. Kebetulan menarik sekali tahun 2007 itu pertanyaan itu. Kebetulan saya sendiri dari ilmu sejarah. Jadi itu pertanyaan pertama dosen ketika mengajukan suatu usulan skripsi. Kenapa kok dipilih tahun 2007? Ada apa dengan 2007? Ada cerita apa di situ? Nah, setelah itu kan kalau dalam sejarah itu ada spasial sama temporal. Jadi permasalahan di sini sebenarnya temporal. Saya sekilas baca ini tadi, kalau digambarkan kerusuhan itu ada apa bu? Dasar komunisme, ada dasar komunis itu masih relevan nggak komunis dibawa di tahun 2007? Gitu. Jadi memang benar pemilihan 2007 itu benar-benar apa namanya yang menjadi dasar. Menariknya sejarah itu di situ. Ada apa dengan 2007? Saya dari tahun itu sendiri juga nantinya akan detail. Dengan apa mungkin dengan propertinya itu juga kan detail sekali seperti lagunya ini kan lagunya plastik ini kan, nah itu band favoritnya mungkin, ya kan ya itu kan masih subjektif band tujuh ini relevan nggak untuk lagu itu kan seperti itu gitu. Aja jadi masalah temporal ini benar-benar apa untuk sejarah itu benar-benar diperhatikan seperti yang ini Bosnia ini kan ada pembatasan juga untuk waktu. Ya. Cuman perlu dipertajam aja. Ya gunanya seperti tadi bilang tadi gunanya ada formal mungkin jika perlu memberi masukan dan mempertajam. Satu poin yang menarik setelah kita diskusi panjang lebar tuh kita melihat ini kerja multidisiplin ya. Gitu. Jadi komikus itu juga ya ngerti-ngerti sedikit lah soal sejarah, ngerti sedikit soal statistik, soal metode kuantitatif. Ya ngerti, mesti dicampur-campur memang seperti itu. Tapi saya ingatkan karena kamu memilih satu genre, satu aliran gitu, di mana itu memaksa pembaca untuk bertanya kenapa 2007. Ya, kamu memilih genre itu. Tapi kalau kamu memilih genre yang lain, misalnya kamu cerita aja soal pertempuran di luar angkasa, tahun jadi nggak penting gitu. Tapi karena kamu memilih genre yang dengan riset sosial, apalagi pakai pram, maka tahun penting gitu. Jadi tahun itu bisa penting, bisa nggak, tergantung genre yang kamu pilih. Kan kita juga baca novel yang tahunnya nggak jelas, nggak ada tahunnya. Tapi dalam kasus komikmu, tahun itu penting banget. Jadi harus dieksplor betul itu, dijelaskan. Saya membayangkan ada beberapa panel gitu ya yang mengilustrasikan yang tadi kamu ceritakan 2007 itu kemiskinan, itu harusnya beberapa panel sendiri tuh, karena itu memberi konteks untuk ceritanya. Karena ceritanya kan tidak berlangsung di ruang hampa toh. Asik deh kayaknya. Sama aja dengan penulisan sejarah kan. Betul. Jadi metode kalau di sejarah kan metode penelitian sejarah. Cuma kan wujudnya kalau sejarah kan tulisan, yang ini visual. Itu ada teman yang bisa membantu dengan tahun-tahun ini. Dicatat loh nomor teleponnya nanti. Mas Nano ya, Mas Nano namanya. Iya. Mas Beni? Oh iya ya. Terus komen. Kayak gini apa ya? Sorry. Saya percaya banget bahwa originalitas sekarang susah juga apa yang ada di lalu lintas penciptaan visual banyaknya dan saya percaya banget bahwa seniman yang baik juga selalu foto saya palsu. Ketika melihat karya-karya yang sekarang, saya jadi melihat relasi komunikasi yang sudah dipunya dengan teman-teman, mungkin teman-teman yang di Jakarta, dengan teman-teman yang di Bandung dan sebagainya, dia punya kedekatan-kedekatan secara visual. Pada saat yang sama sekarang ada pameran di kedai kebun yang gaya-gayanya persis punya Edi gitu, dan juga teman-teman yang lakukan di ruang rupa seperti karya-karya dari Sari, karya-karya dari siapa vokalis vokalis dari White Shoes dan siapa Jimmy. Jadi dia punya kedekatan-kedekatan yang setidaknya hampir punya kedekatan-kedekatan yang sama ke wilayah strategi visual. Untuk itu, saya melihat bahwa seorang seniman yang baik, pastinya dia punya referensi dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita banyak membuka referensi tentang karya-karya visual dan karya-karya seni dunia, sampailah kemudian kita itu menuju ke seorang Raymond Pettibone seperti itu. Mungkin kita bisa melihat itu. Kalau kita lihat di Art Now, di buku besar Art Now, kita bisa melihat karya-karya Reddy, karya-karya Mufti, atau karya-karya Sari, dan karya-karya Jimmy itu melegati apa-apa yang dibikin oleh Raymond Pettibone, seperti itu. Jadi memang tantangan besar bagi seorang komikus ketika dia berusaha mencari sesuatu yang orisinal di dalam kaitannya wilayah strategi-strategi visual. Dan kemudian saya menoleh ke seorang Eko Nugroho. Eko Nugroho begitu luas bagaimana dia mengadopsi visual itu di dalam komik-komiknya atau di dalam karya-karyanya. Saya yakin bahwa keberhasilan Eko Nugroho bukan saja dia sanggup membuat visual-visual yang begitu luasnya, tapi seakan-akan dia itu menjadi orisinal seperti itu. Terus kemudian kita bisa lihat lagi sedikit, karena saya banyak mengamati karya-karya dari Agung Kurniawan, terus kemudian Agus Wadi, terus kemudian Isa Perkasa dan lain sebagainya. Saya yakin pasti mereka tidak akan pernah melewatkan karya-karya dari seorang seniman Filipina, seorang Jose Legazpi. Karena Jose Legazpi sendiri punya sejarah yang panjang tentang visual yang dihasilkannya. Dan kemudian visual-visual itu entah keterpengaruhan atau apapun, saya yakin visual-visual itu muncul di Agung Kurniawan, Isa Kasa ataupun Agus Wagi. Nah, yang saya maksudkan di sini, alangkah baiknya Reddy kemudian mentransformasi semua visual-visual yang ada bayangannya itu menjadi sosok yang benar-benar Reddy, kayak gitu loh. Jadi bukan semacam adopsi yang spontan atau adopsi yang instan kepada teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan visual yang banyak dilakukan oleh seniman-seniman yang kategorinya adalah senior seperti itu. Itu. Terus kemudian saya juga sangat ini dengan Mas Antariksa bahwa ada komik-komik sejarah yang memang banyak sebenarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jogja, Mas. Jadi dulu itu teman-teman yang bikin apotek komik besar banget, ada teman-teman dari Core Komik, juga ada Kiri Komik. Itu ada namanya Cahyo Baskoro, anak Surabaya. Dia bikin komik tentang tragedi penyobekan bendera di Hotel Yamato sini. Ternyata penyobekan bendera itu bukan sejarah tentang revolusi, tapi seorang ayah yang ingin membelikan kain celana untuk anaknya dengan menyobek bendera itu sangat lucu, karena itu juga sebagai salah satu tugas yang bukan tugas tapi sebuah komik itu dibuat pada tahun 90-an, itu komik yang dibuat untuk kompetisi komik yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kalau nggak salah seperti itu. Nggak tahu sekarang kompetisi itu terus berlanjut apa enggak. Saya pikir cuma itu, karena saya yakin bahwa sekali lagi seorang goresan seniman itu adalah jiwa tanpa sebutung seperti itu. Jadi dia kelihatan resah atau gelisah atau kemudian tertekan atau dan lain, karena membuka komik Reddy dari halaman pertama sampai halaman tengah sampai halaman terakhir ada satu kesenjangan, ada satu senjang, ada satu pola-pola yang berbeda dalam tingkatan emosinya. Seorang seniman yang baik, apalagi komik itu, saya yakin Tatsuhiro Otomo dan lain sebagainya, dia bisa membuat satu komik runtut dari pertama sampai terakhir dengan kekuatan yang sama. Itu sih. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada komentar lain? Senang rasi, cepat. Banyak masukan. Bisa nambahin komentar aja sih. Oh, komentar. Ini salah satu komik buatan isinya salah satu dosenmu juga ya, isinya Arto Gardayana. Terlepas dari mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi ini sebenarnya menurut saya salah satu komik yang penelitiannya cukup asik. Jadi dia menginterpretasi Mahabharata ya. Tapi dicampur-campur, sebenarnya sangat campur, dicampur dengan Garuda. Garuda ini dibikin jadi burung kayak Pio-Pio. Jadi utamanya Gatot Kaca. Nah, tokoh utamanya jadi Gatot Kaca. Dan sebenarnya kan jadi era akuisasi gak ada sin, era akuisasi kayak bintang tuh. Jadi memang jadi sin. Senengnya karena ya meskipun interpretasinya sangat liberal ya. Ya kita sendiri tahu Ramayana sendiri di India itu interpretasinya juga macam-macam. Beda berapa kilometer aja udah ganti interpretasinya sebenarnya. Nah, yang tapi asiknya dia menghadirkan lagi ini, ya ini interpretasinya dia. Cuma dia dikasih ini nih kayak box-box tentang karakter, informasi karakter. Ya, sebenarnya kayak baca buku anak-anak mungkin ya. Tapi itu mendekatkan kita juga. Karena kadang-kadang kita penasaran, Ipang ini siapa sih karakternya? Kenapa kamu bikin Ipang seperti ini? Itu bisa ready. Jadi apa ya? Ada metode cara-cara yang bisa kamu tampilkan untuk misalnya katakanlah filosofi kita menampilkan apa ya, karakternya gini dengan teks panjangnya orang juga harus baca. Tapi kalau misalnya box sendiri, box karakter, atau kamu bisa sharing proses kreatifmu. Itu komik-komik Jepang itu saya perhatiin juga sering misalnya share cerita kehidupannya mereka, atau mereka riset tentang bagaimana mereka riset tentang tentang apa yang mereka buat gitu. Kalau perhatiin banyak komik jadi cerita, misalnya itu komik tentang musik. Dan ya yang saya saluti dari komik Jepang terlepas dari mainstreamnya dan apa sangat populernya, ya gak salah juga kan, tapi mereka sangat menekankan riset. Jadi bagusnya, dan kenapa kita bisa salah satu alasan juga kenapa karakternya terasa kuat itu sebenarnya juga di situ. Nah, itu juga ya tambahan aja sih sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi pemilihan tokoh-tokohnya kayak tadi yang bilang Pak. Lucu sih. Ya tokoh-tokohnya itu misalnya si Pak itu karena dari teman-teman wartawan itu kan ada beberapa yang kumpul-kumpul. Terus di situ kecamatan yang bawa tas pakai sebelahnya itu dapat inspirasi terus digampangin kopi pet iya dari kopi petnya itu dari pram iya terus yang cak bowo itu mungkin dari Noto itu sudah dari itu dari Noto terus pakaiannya juga cara gitu. Sama yang musim itu BHD itu inspirasi dari Surya Paloh karena Dahlan Iskan ada musimnya Surya Paloh secara visual. Nah itu mengaitkannya ada prosesnya nggak? Maksudnya kok bisa Supriyadi langsung kepikir Surya Paloh atau sama-sama koruptornya Surya Paloh juga nggak koruptor gitu? Apa bu? Cocok-cocokan mukanya gitu. Dalam pelakunya Surya Paloh cocok lah ya. Hampir gitu aja. Waktu. Ada tokoh-tokoh lain nggak? Ya, masih mungkin yang lebih bekas itu. Yang anaknya itu ya, yang tak. Sebenarnya kamu pengen eksplorasi lebih di peran anaknya ya, tapi karena waktu iya. Juga dan ya waktu terbatas itu, anaknya itu mungkin buat simpen dulu ya, anaknya si Cak Bowo. Ya. Yang lain? Saya mau nambahin. Sebenarnya gini kalau kita lihat potensinya ya, komik itu kan macam-macam. ada komik yang sepenuhnya populis semacam ini, ada komik yang kuasi jurnalistik, setengah jurnalistik seperti ini, ada komik yang setengah akademik seperti seri For Beginner itu, ada macam-macam komik, ada komik yang masuk di dalam kategori seni rupa, komiknya Eko, komiknya Lea, komiknya teman-teman di Bandung, Jakarta dan seterusnya. Itu tampaknya PR yang harus kamu pikirkan, kamu mau masuk ke wilayah mana, karena masing-masing membawa risiko, masing-masing membawa risiko, dan semuanya menyakitkan, pasti ada menyakitkannya, tidak senang-senang, tapi itu membawa risiko yang sangat penting bagimu sebagai pengkomik. Ya. Kalau kita memasuki katakanlah wilayah seni rupa, maka pertanyaan yang disampaikan, apa saran yang disampaikan oleh Mas siapa? Mas Beni, itu sangat masuk akal. Memang tukang gambar yang baik itu mulai dengan pengamat yang baik. Dia selalu mengamati dulu pertama-tama. Dia enggak bisa gambar aja. Setiap seniman yang baik itu sekaligus merupakan pengamat atas seni yang baik. Jadi dia mengamati seni yang lain. Itu patut dipertimbangkan. Mempertimbangkan komik Jogja tahun 90-an yang saya sendiri merasa generasi emas komik Jogja itu justru sebelum reformasi atau sekitar itu gitu ya. Setelah 2000 itu saya kira memang mati. Boleh gitu. Cerita detail. Detailnya apa? Tadi udah diceritain ada komik. Waktu itu Bambang Toko masih bikin Dargombes. Ada Kor Komik, ada Apotek Komik yang sekarang udah bubar. Eko waktu itu masih bikin Daging Tumbuh, belum disingkat di GTMB, bikin sesudah reformasi baru muncul itu Daging Tumbuh, dan itu difotokopi semuanya, kan metodenya serok, tempat yang sangat penting namanya Sambas Fotokopi, karena di situ tukang operator mesin seroknya itu bisa di order ya, ini kurang tebal bagian ini. Nah itu Sambas Komik itu penting sekali di dalam sejarah komik Yogyakarta, Sambas Fotokopi ya. Nah era itu gitu ya, komik tadi yang diceritakan, memang kalau kita bicara dari segi interpretasi atas kenyataan sosial, itu udah yang paling hancur, yang paling lucu gitu ya, yang paling nggak masuk akal itu periode segitu. Kita kalau ngomong cerita menafsirkan, itu udahlah paling gila, paling nggak masuk akal itu di situ. Sekarang ini tercermin sebenarnya sedikit banyak pada karya-karya Mogi sebenarnya, ya, yang mewarisi. Jadi coba Anda perhatikan karyanya Mogi ya. Mogi punya blog juga ya. Mogi itu membuat kayak gitu, cerita seorang kenapa dia rambutnya keriting, sangat simpel gitu ya, cerita-cerita dia sangat simpel. Mau ngeritingin di dosa. Cara memotong, jadi komik dia misalnya cara mengupas mangga gitu ya, yang kayak gitu-gitu, tapi itu sangat menarik jadi ya, komiknya Mogi. Secara teknis sangat sederhana, sangat sederhana gitu ya, tapi justru saya melihat kekuatan di situ. Nah, kekuatan komik Jogja pada tahun 90-an gitu ya, sampai akhir 90-an dan awal 2000 itu pada justru karena kegilaannya gitu ya. Waktu itu seni rupa belum boom. Nah, itu kan juga satu soal. Ya, waktu itu seniman-seniman ini menggambar ya seneng aja, dia membebaskan dirinya gitu ya. Tapi setelah kemudian Apotek Komik dikenal, pameran di luar, di mana-mana, Eko sekarang menjadi salah satu seniman Asia yang paling penting. Eko Nugroho waktu itu dia masih ngecat aja di pojokan gambar macam. Sekarang dia salah satu yang terpenting di Asia. Dan gaya komik dia gitu ya, itu kan dengan cerdik dia bisa pindahkan ke medium macam-macam, bisa tiga dimensi, bisa di tembok, bisa di kaos, bisa di macam-macam. Tapi basisnya sebenarnya komik, tekniknya. Dia memasuki dunia itu. Nah, tetapi di luar orang-orang seperti Eko, Bambang Toko, atau Mogi, Rudi Aceh, dan lain-lain, sebenarnya sudah kalah oleh komik-komik kayak gini. Ya, tidak muncul lagi sebenarnya, saya tidak lihat muncul yang kuat gitu ya. Kalau sama komik kayak gini tuh kayak yang populer-populer ya yang kita temui di pasar ini. gitu ya. Karena komik mereka kan memang tidak bisa dijual sebagai komik kayak gini ya. Dulu komiknya Eko itu dijual 25.000 ya. Sebenarnya Daging Tumbuh itu Eko itu adalah chief editor. Jadi pimretnya itu Eko. Jadi Eko itu sebenarnya hanya mengumpulkan komik-komik yang dibikin teman-teman di Jogja, siapapun boleh ngumpulin, dibendel sama dia jadi yang namanya Daging Tumbuh. Gitu. Nah, tapi ada juga yang individual, misalnya Bambang Toko itu dulu punya toko yang sangat terkenal namanya Dargombes. Itu komik yang saya kira saya yang paling suka Dargombes. Itu ya cuma beredar 50 eksemplar dan seterusnya. Enggak bisa jadi gini. Nah, karena enggak bisa jadi gini karena Elek Media atau KPG mana mau nerbitin komik yang isinya nyobek bendera merah putih, ternyata alasannya untuk anaknya atau butuh kain gitu. Pasti terlalu berisiko untuk mereka. Nah, teman-teman ini kemudian mentransformasi gaya berkomik ini ke dalam dunia seni rupa. Gitu loh, strateginya tidak dalam bentuk kayak gini, tetapi itu diubah ke kanvas, ke mural, ke benda tiga dimensi. Itu pilihan kalau kita masuk ke dunia seni rupa. Nah, kalau kamu masuk ke sini, pilihannya nanti lain lagi risikonya. Gitu, kalau jadi komik seperti Garudayana, kamu nanti punya masalah lagi, harus mengubah banyak sekali hal. Gitu ya, termasuk judul jurnal itu ya mungkin terlalu kelas menengah, terlalu akademik ya judul jurnal itu. Mungkin kamu harus pakai judul yang lain, diari atau varian atau apa gitu kan, sampulnya warna pink, mungkin kamu akan berhadapan dengan hal macam gitu. Nah, kan ada potensi itu. Nah, sementara ada potensi lain lagi sebenarnya, komik akademik atau komik jurnalistik di Indonesia itu masih sangat sedikit. Itu potensi ya. Yang saya kira kalau kita bicara genre itu di Indonesia kan belum dimasuki. Komik jurnalistik atau komik akademik itu belum dimasuki. Dimana kamu bisa bekerja sama dengan akademisi, gak harus sendirian, bisa kerja sama dengan sejarawan yang macam-macam, itu belum dimasuki. Kalau belum siap memasuki itu, saya kira gitu, dalam beberapa segi kamu bisa juga menjual komikmu sebagai sebuah karya seni ya. Gitu. Jadi bikin aja, jadi dibikin aja misalnya 50 atau 100 eksemplar limited edition, jualnya mahal. Gitu. Memang dia ditujukan untuk mahal gitu, bukan sok-sokan gitu, tapi itu strategimu, ditujukan untuk mahal karena dia dibikin 100. Nah, ada seniman Indonesia namanya Melati Suryodarmo. Dia orang Solo dia. Karya seninya adalah performance gitu ya. Gimana performance bisa dijual? Gitu kan enggak bisa gitu. Kita tidak bisa mengkoleksi performance orang banting-banting piring. Gimana ngoleksinya? Benda seni yang kita koleksi itu kan wujudnya benda, bisa digantung dan macam-macam. Nah, Melati menarik. Dia kemudian, performance dia itu kan disponsori biasanya oleh galeri di luar negeri, sangat terkenal dia di Eropa. Nah, lantas dia bikin saja performance berbasis video, dia rekam. Ya, dia bikin cuma 2 keping. Nah, Anda tahu video performance-nya Melati itu harganya 5.000 euro. Durasinya 15-20 menit, harganya 5.000 euro, artinya sekitar 65 juta. Tapi laku. Nah, itu kan pangsa yang lain. Maksudku untuk ready bisa dibayangkan. Aku meminta dia karena mumpung dia baru mulai ya, membayangkan potensi-potensi pasar mana yang mau dia masuki. Kalau mau masuk ke seni rupa ada resiko seperti yang diceritakan Mas Benny. Harus beda dengan Eko, harus beda dengan Agung Lea, harus beda dengan Agus Wage dan macam-macam. Harus cari karakter yang membuat dia kuat secara visual. Harus cari kurator juga mungkin ya, yang bisa membunyikan ini gitu ya, karena itu kan faktor penting juga. Harus mencari galeri. Kalau berhasil masuk gitu ya ada risikonya. Kemudian kalau mau Elex Media ada risikonya, mau masuk ini ada. Kalau tawaran yang sudah masuk dari Rizal, saya ceritakan aja, dia sudah ditawari komunitas bambu untuk menerbitkan ini, komiknya ini dengan beberapa revisi. Kalau tawarannya Rizal, kita lihat grup komunitas bambu itu kan tracknya jelas, mereka menerbitkan buku akademik. Jadi dibayangkan komiknya Reddy itu masuk ke genre akademik yang memperkaya buku-buku sejarah humaniora terbitan Kobang. Itu akan masuk ke situ. Dan itu membawa risiko seperti yang tadi kita bayangkan. Risetnya harus benar dulu nih, enggak boleh ngawur gitu kan. Kalau kita diterbitkan Kobang, risetnya mesti benar dulu. Karena kalau enggak pasti dia enggak mau. Tapi itu tawaran yang menggiurkan ya. Menggiurkan dalam arti mungkin uangnya tidak terlalu banyak, tetapi tantangan sebagai kreator gitu itu menarik menurut saya dan seharusnya diterima lah. Karena jarang-jarang kan ada penerbit langsung nawarin gitu. Dan ini penerbit yang menurutku sangat baik untuk CV-mu di masa depan. Bahwa kamu punya karya yang diterbitkan oleh komunitas bambu. Wah, itu udah CV yang sangat baik. Sangat. Jadi mereka nolak-nolak naskah soalnya. Tapi seorang respect duit maksudnya. Iya. Yang lain ada komentar atau? Aku mau tanya yang tadi mas. Yang mana? Hasil dari apa? Setengah matang sudah di share dan digaris. Proses. Iya, proses itu. Itu kira-kira terus yang terjadi itu apa dari pengalaman? Kalau yang jadi aku kerja untuk lembaga namanya Indonesia Contemporary Art Network, ICAN. Kami punya acara bulanan itu WIPS. Itu yang diundang bukan hanya seniman tapi juga penulis, kurator, event organizer gitu. Misalnya aku mau bikin apa, presentasi aja kira prosesnya. Hasilnya kita sebenarnya tidak peduli. Tidak peduli itu artinya begini, orang yang peduli pada hasil itu udah banyak. Gitu ya. Maksudnya ada perbedaan atau kenapa ada itu apakah proses yang eksperimental juga? Tidak, prosesnya tidak selalu eksperimental. Jadi kayak gini, idenya itu berawal sangat sederhana. Karena kita di seni rupa kan, di Jogja. Kalau kita datang pameran di galeri, itu biasanya kemudian ada artist talk bukan? Di mana seniman menjelaskan di karya ini saya maksud saya begini, kenapa begini, kayak Reddy persis lah, kenapa begini begitu. Kita bosan, bosannya kenapa? Karena di Jogja itu semalam bisa ada 3-4 pameran. Bayangkan kita dengerin artis talk, 20 artis talk seminggu, itu bosan luar biasa gitu kan. Bosan banget gitu. Dan juga seniman cuma gak ada yang dengerin, sebenarnya artis talk itu cuma jadinya formalitas aja gitu ya. Kita bosan gitu. Apa ya yang kira-kira diperlukan? Seniman tuh sibuk sekarang di Jogja itu. Mereka udah punya agenda 2 tahun ke depan tuh udah penuh kalau seniman di Jogja itu. Karena order banyak, permintaan pameran banyak, jadi udah penuh. Lama-lama para seniman ini merasa datang kepada saya kan, sering ngobrol gitu. Aku ini udah kayak robot lah, sama kayak kerja di pabrik. Gambar itu udah, kurator udah datang temanya ini, itu yang gambar. Udah kayak mekanik begitu terus. Nah, karyanya tidak berkembang gitu. Laku memang, kaya memang gitu, tapi kering gitu. Dia sebagai seniman merasa kurang. Kamu butuh apa sih? Aku butuh ditemenin. Nah, itulah forum itu nyediain tempat. Jadi yang dibicarakan bisa sangat intelektual gitu ya, semacam kenapa temaku begini dan macam-macam digali. Dan kita biasanya dibatasi gitu ya. WIPS itu dibatasi 15 biasanya, 15 orang gitu, agar efektif. Dan biasanya kita meminta seniman, biasanya seniman datang, aku lagi ngerjain misalnya kayak Reddy ya, aku lagi ngerjain temanya Pram gitu. Lantas kami sebagai organisasi, kami akan mengundang orang-orang yang kami anggap mengerti Pram. Dan begitu itu efektif membantu Reddy gitu ya. Atau aku akan mengundang seniman lain yang berkaryanya kurang lebih gaya visualnya sama. Nah, itu menarik. Terbatas gitu ya. Agar itu efektif gitu. Nah, yang dibicarakan bisa persoalan yang sangat intelektual kan itu, tapi bisa juga sangat teknis. Misalnya aku lupa seniman yang terakhir dia presentasi. Ini aku diundang untuk membuat karya eksperimental gitu ya di tengah mall gitu ya, di apa? Bagian tengah mall yang panjang itu ya. Ruangannya kayak begini. Karyaku kurang lebih ya, kalian udah tau lah ya. Misalnya karyaku itu begini-begini. Nah, aku punya kesulitan merespon ruang. Nah, itu persoalannya sangat teknis yang dibicarakan. Nah, ada juga seniman yang datang dengan persoalan ini cara jualannya gimana, ya kita undang marketing, orang yang marketing yang datang di diskusi itu, gitu ya, orang yang bisa memberi, sungguh-sungguh bisa memberikan saran pada persoalan si seniman. Kalau perlu undang insinyur, undang agamawan, gitu ya. Nah itu yang menarik dari prosesnya. Hasilnya bagaimana kita nggak mau tahu, nggak mau tahu itu artinya nggak dibicarakan di situ atau nantinya dievaluasi, nggak, itu di luar jangkauan forum itu. Itu pekerjaan lain lagi yang sudah teman-teman yang lain mengerjakan. Ya sorry, maksud saya hasil tadi efek gitu, efek bagi si senimannya atau efeknya dari prosesnya. Efeknya pada seniman itu biasanya dua. Pulang dari diskusi dia tersenyum. Atau sekaligus pulang dari diskusi dia tambah pusing. Tambah pusing itu artinya bagus sebenarnya, karena artinya seniman kemudian gelisah. Dan biasanya sesudah pertemuan macam gitu ada klik-klik ya. Misalnya kamu tadi habis ngasih saran ke Reddy, ya tiba-tiba aja nanti pulang tukeran HP kita, yuk ketemu, bikin apa gitu. Biasanya hasilnya gitu. Itu asik, asik banget kok bikin apa, kita sih menyebutnya work in progress. Gitu. Seperti FGD itu. Seperti FGD, betul. Dan kita batasi memang 15. Sejarahnya kenapa 15 itu ya, selain tertutup gitu, karena kita punya kursi itu cuma 15. Jadi gak cukup lebih banyak lagi. Jadi sederhana itu, kita gak mau, kita punya ruangan yang gede ya di ICON. Kita punya ruangan yang gede, tapi biasanya kalau diskusi lesehan gitu berlama-lama kan kita jadi tiduran macam-macam. Kita diskusi serius di kursi gitu. Dan kursinya cuma 15 ya, udah kita bikin aja 15. Itu komposisinya gimana aja? Seniman terus tergantung kebutuhan. Jadi biasanya seniman tuh kan sensitif ya. Mudah tersinggung, mudah tersentuh dan macam-macam. Seniman biasanya kita tanyain, kamu mau siapa yang datang dan siapa yang enggak boleh datang. Jadi misalnya seniman di tengah proses karya gitu ya, baru putus sama pacarnya, aku gak mau sih dia datang, kita penuhi gitu. Jadi kita ingin satu forum yang kondusif untuk seniman. Aku gak mau ini karena si ini tuh kalau ngeritik pedes gitu, aku gak mau dia. Nah kita sediain itu, jadi memang kita punya daftar gitu. Kita punya daftar, katakanlah 15 orang itu 7 udah kita plot. Nah tujuhnya kita buka untuk publik tapi dengan mendaftar DCA ya, mendaftar kayak jendri di sidang ya. Tapi menarik, lucu. Proposal lucu. Tentu bukan, tidak hanya harus seniman lo ya, bisa juga bisa siapa saja sebenarnya yang tengah membuat sesuatu, sesuatu di kerja pitching ya, kurang lebih kayak pitching ya. Dan itu murah banget. Kamu 15 orang kan konsumsinya kan ya paling air minum, kantor, dan itu murah banget, murah banget. Tapi hasil itu pernah ditunjukin. Misalnya seniman pernah di work in progress, evaluasi ya? Tidak pernah kita melakukan evaluasi karena kita berasumsi itu udah yang ngerjain udah organisasi lain lah gitu, atau galeri atau apa. Jadi itu kita juga membayangkan yaitu pekerjaan yang lain lagi di luar forum itu. Kita bikin yang menurut kita itu perlu dilakukan di Yogyakarta dan belum ada. Yang mengevaluasi karya atau mengevaluasi itu udah ada. Nah, kita bikin yang belum tapi perlu. Jadi kalau di Jogja di antara seniman-seniman terutama yang muda-muda itu sudah WIPS itu udah jadi kata kerja, Kat. Jadi kalau dia sedang karya baiknya diwipkan dulu gitu. Di sini buka, di sini nyutas di sana nyinggung. Udah jadi betul. Ya. Itu udah jadi. Udah wip belum nih? Perlu diwip dulu nih. Ah, kurang wip lu. Itu lucu. Itu aku juga baru menyadari beberapa bulan ya, ketemu seniman-seniman muda, lu kok itu udah jadi gini? Harus diwipkan dulu. Dan itu menjawab kebutuhan. Kalau di Jogja, saya cerita aja ini, sharing, berbagi, begini loh. Di Jogja itu seni rupa kan sangat terkenal, terobsesi dengan detail, dengan material, dengan teknik. Itu kelebihannya Jogja ya. Kalau Anda belajar di ISI juga kan sebenarnya konsentrasinya ke situ, ke teknik, detail, materi gitu ya. Jadi seniman-seniman di Jogja biasanya memang lebih menguasai materi, materi itu bahan dan macam-macam itu mereka memang top. Nah, sementara seniman-seniman di Bandung itu kan secara intelektual, secara wacana kan kaya, gitu ya. Karena mereka dosen-dosennya itu ya para kurator kan, ada Uco, ada Jenong dan macam-macam yang secara konseptual gitu kan, memang kaya. Jadi itu terjadi sungguh-sungguh. Nah, karena saya bekerja dengan seniman muda dan mengorganisir mereka. Nah, akibat dari model pendidikan itu, seniman-seniman Bandung itu lebih artikulatif. Gitu ya. Karyanya bisa biasa saja, tapi ketika museum, galeri datang, mereka menjelaskan seolah-olah ini karya yang sedemikian canggihnya. Gitu ya. Jadi mereka secara artikulatif itu unggul. Nah, sementara seniman Jogja ini kan gak peduli lah gitu ya, ketawa. Kenapa lu bikin, ya seneng aja, ini kan keren, udahlah bercandaan gitu ya. Bercandaan, bikin karya itu ya patungnya UHD gitu, ditusuk-tusuk gitu kan. Oh ya bercandaan aja gitu. Butuh orang lain untuk mengartikulasikan. Nah, akibatnya apa? Ini secara taktis saja. Akibatnya undangan untuk pameran ke museum bergengsi di luar negeri, galeri bergengsi di luar negeri, lebih banyak datang kepada seniman-seniman yang artikulatif. Jadi kamu makanya penting, gak boleh hanya iya-iya-iya. Harus belajar diskusi. Karena biasanya kurator dari luar negeri datang ke kamu, ke seniman, meminta seniman menjelaskan. Nah, biasanya seniman yang berhasil itu yang artikulatif. Selain karyanya bagus ya, kalau karyanya memang jelek gitu, ya memang gak masuk gitu. Tapi keterampilan berbicara, berartikulasi, presentasi itu nyatanya betul. Saya sudah di ICAN itu sejak 2008, artinya sudah 4 tahun, sudah mengamati peristiwa itu ya gitu. Nah, kita melihat nih di Jogja ada karya-karya bagus, tapi senimannya gak bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus kemudian secara konseptual itu tidak meyakinkan blas gitu kan. Nah, kita menyediakan forum itu gitu ya, supaya seniman-seniman juga berlatih mengartikulasikan diri mereka gitu. Bahkan kadang-kadang karena yang ikut WIPSIC itu kadang-kadang juga orang yang berbahasa Inggris juga, memaksa mereka gitu ya untuk latihan ngomong. Nah, kita berangkat dari kebutuhan-kebutuhan kayak gitu juga, lumayan gitu ya. Jadi selalu yang di WIPS itu kita punya aturan tidak tertulis, nggak boleh membikin karya tanpa argumen gitu. Ah, seneng aja gitu, itu nggak boleh gitu. Kita punya aturan tertulis, pasti ada sesuatu gitu ya. Ya kebetulan aja nggak boleh, harus dijelaskan gitu. Kebetulannya itu seperti apa, itu sebenarnya ada penjelasan. Kita memaksa itu kreator itu untuk mengartikulasikan. Nah, mengartikulasikan itu keuntungannya tadi ya, undangan juga sebenarnya dalam jangka menengah meningkatkan harga loh gitu. Seniman yang artikulatif dan tidak artikulatif itu beda harganya. Eko sangat artikulatif, itu yang menyebabkan dia sangat berhasil gitu ya. Selain dia cerdas secara visual, dia sangat artikulatif. Sekali waktu dengarlah Eko Nugroho presentasi, sangat artikulatif, canggih dia. Meskipun karyanya kan bercandaan melulu Eko itu, tapi dia artikulasinya sangat baik. Kenapa begini? Kenapa? Jadi kalau dia misalnya meriset, dia nggak punya tim riset, tapi Eko itu pembaca koran yang baik. Dia seneng baca koran. Jadi ketika menjelaskan kenapa saya gambar misalnya penyerangan oleh FPI, dia bisa cerita FPI itu di Indonesia seperti ini, apa yang mereka, dia bisa ceritakan dengan baik. Eko sekarang udah levelnya udah sangat tinggi Eko. Levelnya sudah sangat tinggi. Bukan saja dari segi harga, tapi secara intelektual juga udah levelnya sangat tinggi Eko. Karena dia terus menerus diuji ya, oleh itu. Pernah gak ada usaha gitu mungkin kalau yang di Jogja itu dilatih berartikulasi dari didik untuk berwacana, sedangkan yang di Bandung itu dilatih lebih ke soal teknisnya gitu. Concern kami di Jogja sebenarnya pertama-tama Jogja sendiri ya, concern kami gitu ya. Nah, gini, di dunia seni itu kan kejam ya, seni rupa itu kejam. Sekarang gini lah, kalau katakanlah aku seniman yang lebih berhasil itu dalam arti ekonomis gitu ya, seniman-seniman Bandung, seniman Jakarta, aku order aja ke seniman Jogja, artisan namanya, jadi bukan seniman. Anda tahu karya, sejumlah karya besar, karya-karya patung misalnya, karya-karya patung logam yang paling penting bikinannya Dolorosa, bikinannya orang-orang yang mahal-mahal itu dibikin di Mojokerto oleh artisan di Mojokerto. Gitu aja, jadi akhirnya teman-teman Bandung dan Jakarta itu kalau mau bikin itu ke Jogja. Kenapa? Karena di Jogja murah dan pengetahuan tentang bahan itu jauh lebih kaya, jadi bisa lebih pandai menyiasati. Kalau bikin di Bandung katakanlah 20 juta, di Jogja itu bisa 15 juta atau 11 juta bahkan. Karena mereka pandai, biasa kere gitu kan. Biasa miskin itu kan menyiasati bahan, menyiasati macam-macam gitu ya. Kalau seniman-seniman Bandung itu kan, saya enggak tahu, terlalu spekulasi ya, ada latar belakang kultural macam-macam. Kalau enggak punya duit enggak bisa berkarya, bukan? Rasanya berkarya itu harus punya duit dulu baru bisa berkarya. Nah sementara di Jogja memang secara kultural itu ya mergo itu tadi ya, bisa kere gitu ya, mereka pandai menyiasati itu gitu ya. Kalau Anda lihat karya-karyanya Bambang Toko misalnya, awal-awal dulu Kunci punya karyanya, jadi sekarang mungkin kalau dijual lumayan juga ya, bisa buat beli rumah ya, gitu ya. Kita punya dua karyanya Bambang Toko itu waktu dia belum terkenal. Jadi karya-karya dia 2002 itu karena dia nggak punya duit, mediumnya itu adalah plat seng bekas percetakan ya kan, itu kan platnya seng atau aluminium ya, yang buat seng plate itu belum ada POD waktu itu, jadi harus pakai dari separasi itu di seng plate. Nah Bambang itu mengumpulkan seng plate itu keliling, kemudian dia menemukan cara bagaimana bisa menempelkan tinta bak gitu ya ke seng plate itu. Nah metode kerja kayak gitu itu nggak bisa kita temui di Bandung atau di Jakarta ya, karena seniman di Jogja itu berangkat dari ya itu tadi, kemiskinan. Jadi keterbatasan. Dari keterbatasan lah tepatnya gitu ya, jadi memang harus disiasati betul. Nah, menarik, Bambang itu pakai kayak gitu, dia pakai spanduk bekas gitu ya. Yang sekarang kalau karya Bambang yang berbahan kain itu harganya udah ya 25-30 juta gitu ya, ukuran 2-3 meter ini. Gambarnya ya stiker-stiker kampungan gitu ya. Anda sudah sholat apa belum kak? Gitu kan, yang tangan gini itu, tangannya ada fotonya itu sama Bambang digambar ulang gitu ya, itu 25 juta gitu udah harganya karyanya Bambang. Ada yang mau ditambahin dari teman-teman? Mungkin kalau sedikit, kamu masih? Ya. Jadi aku yang ditanyain. Iya. Tentang Jogja. Ya menarik sih kalau dari Mas Antariksa. Saya pernah tahu ada web, barusan ada web di jaring sosial untuk desainer ya. Jadi nama itu 52.com. Dalam huruf atau dalam angka? Dalam aksara. Oh, dalam aksara. Saya di invite teman si Jimmy. Jadi itu katanya di jari sosial yang memungkinkan desainer untuk mengupload progres kerja mereka yang sedang berprogres, dan mereka bisa mengatur privasi. Jadi siapa saja yang boleh melihat. Karena itu salah satu latar belakang dibikin itu karena kalau misalnya di Facebook ada masalah aturan hak cipta, kemudian misalnya klien tidak memperbolehkan itu di share dulu gitu. Tapi gimana mereka butuh masukan itu saya rasa website baru yang sedang di testing sekarang. Wah, itu bagus. Nah, kalau saya sendiri ingin menambahkan di luar itu, jadi saya misalnya mau zoom out lagi dari pembahasan Mas Andreksa. Kalau saya sih ingin mengomentari gimana di Indonesia itu komik itu bisa sangat ada garis yang jelas antara komik yang seni sama komik yang populer. Kalau kita ngomong komik, balik lagi mungkin sama Maket ya, maksudnya saya merasa kita mungkin bisa sedikit mempelajari atau meninjau gimana komik di Jepang bekerja. Jadi di Jepang itu mungkin karena kita terbiasa memisahkan komik itu adalah sesuatu yang populer, sementara sejarah itu sesuatu yang berat. Sementara kalau kita lihat di Jepang, sebenarnya semua aspek kehidupan itu adalah komik. Bedanya sama Amerika bahwa komik itu adalah tentang cowok-cowok berpakaian ketat dan bicara dalam. Tapi kalau di Jepang, semua aspek kehidupan itu komik. Dan kita bisa lihat bahwa kalau saya dulu zaman SMA suka nonton sebuah animasi yang namanya Rurouni Kenshin ya. Kalau di sini diterjemaskan sebagai Samurai XX. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu komik sejarah, ya kan? Maksudnya bagaimana dia mengadaptasi kisah seorang samurai yang sudah lepas dari era restorasi Meiji dan berusaha bertobat gitu. Dan kalau kita baca komiknya itu banyak sekali karakter-karakter yang dia comot, ada faktor mungkin kayak proses ready gitu. Jadi misalnya karakter penjahat ini dia diilhami oleh tokoh sejarah yang benar-benar ada, tapi kemudian dia ngeliat, oh saya suka tokoh dari X-Men, dia sebutin. Saya rasa ini karakternya tuh bisa cocok kalau bersilangan dengan tokoh sejarah ini. Jadi lahirlah tokoh hibrida yang jadi penjahatnya di Rurouni Kenshin. Dan itu sebenarnya menarik karena akhirnya dia menambahkan konteks zaman sekarang ke komik sejarah gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat waktu itu anime yang ya sangat kekinian gitu. Maksudnya kita akhirnya mungkin ditambah juga karena ada soundtrack dari band Jepang yang juga kekinian gitu kan. Jadi sejarah itu bukan jadi sesuatu yang berjarak lagi gitu. Dan pada akhirnya tidak ada terlalu terpisah apakah ini sesuatu yang populer atau untuk sejarah atau ini untuk konsumsi uang apa produksi massal atau ini untuk galeri. Salah satu contohnya mungkin adalah ketika kita melihat Sakehiko Inoue ya, yang pengarang komik Slender. Mungkin kalau SD atau SMP kita pernah baca ketika itu Slender cukup top. Kemudian dia mengerjakan komik berdasarkan novel siapa yang mengilustrasi samurai siapa Eiji Yoshikawa. Jadi dia buat komik juga Vagabond berdasarkan novel tentang Musashi dan itu memenangkan berbagai award. Jadi itu juga komik adaptasi ya, komik sejarah juga mau nggak mau kan masuk MoMA gitu. Ya. Jadi dan secara selling penjualan bagus, tapi kemudian ya sebagai karya seni dia di sangat diakui masuk MoMA dan berbagai macam galeri gitu. Jadi mungkin yang menarik dari bisa kita pelajari dari Jepang adalah bagaimana generasi kita mungkin generasi yang muda-muda bisa menemukan cara yang mandiri dulu. Jadi supaya nanti kita bisa nggak harus ikut katakanlah sistem Alex gitu kan. Kalau kita misalnya terbiasa apa ya, ya itu mungkin dimulai dengan proses penciptaan yang kolaboratif gitu kan. Saya rasa kita tidak lagi harus membedakan, waduh ini kayaknya harus masuk galeri yang seperti ini atau gitu. Saya rasa kalau bisa masuk semuanya juga soalnya juga oke kan. Jadi ya rezekinya lebih banyak. Intinya cuma sih sih kayaknya kan sudah pengen ngomong. Boleh kok mas, boleh ngomong kok mas, bercanda-bercanda juga boleh, serius-serius santai aja. Kita perlu jadi klaim iya. Kalau dari diskusi kita hampir 2 jam ini setidaknya ada tiga poin penting lah yang bisa kita yang bisa saya simpulkan sedikit ya. Pertama itu ada potensi untuk membuat komik dengan berdasar riset, terus sistem kerja baru, proses kerja, bukan sistem kerja, sistem kerja yang mungkin bisa diterapkan dan lebih baik lah dengan metode kolaborasi. Jadi ada yang riset, ada yang mengomik, juga ada yang editor. Jadi bisa membuat hasil-hasil komik yang mungkin nanti outputnya bisa lebih baik. Terus yang ketiga, ini juga yang paling penting ya buat yang baru berkarya atau yang sedang merintis lah, seperti yang Mas Antariksa bilang tadi, itu bagaimana mengartikulasikan karya, itu belajar mengartikulasikan karya dengan baik lah. Karena itu punya peran penting dalam, ya, dalam proses berkarya. Mungkin itu aja kalau dari saya. Kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan dan diskusi ini, kesimpulan-kesimpulan. Meskipun problem juga susah ngomong tapi ya itu mati cepat. Karena gak punya teman. Sebenarnya kalau susah ngomong itu siasatnya, kalau kita belajar dari dunia seni, punya rekan lain yang bisa, yang dipercaya untuk bisa mengartikulasikan. Biasanya kan ada seniman yang memang tidak ngomong sama sekali gitu, tapi dia punya kurator yang sangat canggih gitu ya, bisa mendudukkan ini gitu, jadi ya, kurator menjelaskan yang mengerti betul gitu. Mas, berarti artikulasi ini ada, harus ada alasannya secara konten gitu terhadap dibalik apa sebuah karya, tidak hanya pandai presentasi gitu. Tidak hanya pandai presentasi. Pandai presentasi itu ya itu kan teknis kan ya, pandai presentasi itu. Itu kan ada sekolahnya kan banyak, itu harus ngiringnya kemana, ngomong berapa detik itu kan banyak kan di sekolah itu. Jadi bukan maksudnya bukan pandai presentasi, tetapi menjelaskan dengan masuk akal gitu ya, apa yang kembangan argumen yang dimiliki di dalam karya gitu. Kalau ada kemampuan pandai presentasi, nah itu plus gitu ya, bikin presentasi yang menarik, gitu ya, ganteng, itu plus tentu saja. Harum. Itu plus. Ya, saya dengar juga dari Tinta, Mas Antariksa menawarkan untuk diskusi. Oh iya. Teman-teman saya, bukunya mana ya, Kat? Ya? Oh iya. Oh, mungkin bisa di. Ini kebanyakan deh ya para seniman. Saya itu sedang diundang oleh C2O dan grupnya, udah kayak Gramedia punya grup, oleh C2O dan teman-teman untuk mengerjakan satu program di Surabaya sampai tanggal 31 Mei. Jadi saya lama di sini dan saya bilang ke teman-teman, selama saya di sini saya bersedia diperas dan dieksploitasi. Nah, saya senang berbagi dengan teman-teman. Nah, kalau kebetulan banyak perupa, saya punya satu buku yang sudah terbit, satu penelitian yang sampai sekarang saya masih meneliti lagi sebenarnya, tentang seni rupa di Indonesia tahun 50-65. Ada bukunya kecil itu sebenarnya, kalau beli murah, tapi udah nggak ada ya. 2.000 atau 10.000 itu waktu. Pokoknya ada murah, karena waktu itu saya memang, waktu itu harga jualnya saya kira 17.000 waktu pertama terbit. Karena syarat saya waktu itu, saya mau diterbitkan asal murah, karena saya tahu waktu itu buku itu disupport oleh Hivos gitu. Jadi sebenarnya kalau dibagi gratis pun si Cemeti waktu itu nggak rugi sebenarnya gitu. Jadi saya minta itu dijual murah. Nah, kalau teman-teman mau, saya bersedia presentasi atau ngobrol semacam inilah gitu, tentang seni rupa di Indonesia tahun 50-65 gitu, memberikan ya tambahan informasi untuk teman-teman, siapa tahu dapat ide dan juga memperkaya kepala ya. Kalau teman-teman bersedia, waktunya silahkan diobrolkan di grup nanti, diobrolkan sendiri, tapi pendeknya saya bersedia kalau mau. Atau kalau punya ide lain tentang misalnya seni rupa di Jogja, di Bandung, atau tentang situasi, ya terserah lah. Saya cowok gampangan, jadi bisa kasih. kalau mau saya punya riset ini udah agak lama tahun 2005. Seni rupa dan bisnis, Mas. Seni rupa dan bisnis. Siapa yang mau? Bisa saja saya bicara itu. Tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Enggak, ini yang share saja. Iya, sambil share. Kita cukup kaya ya di Surabaya itu, artinya dari kawan-kawan di tingkatan, istilahnya di tingkatan muda juga ada. Nah, di rupanya di senior, yang senior itu arahnya memang ke jualan, ke arah jualan kan. Itu yang keliru. Sangat apa istilahnya, mereka juga getol mengadakan sebuah apa istilahnya siska-siska seperti itu. Jadi media-media artinya seni rupa di, saya kurang paham sih, artinya di media ini, media lukis, media ini, jadi orientasinya memang ke arah jualan. Ini komentar singkat saja, kita bisa saja diskusi singkat aja sebentar. Justru itu yang membuat seni rupa di Surabaya tidak berkembang, karena orientasinya adalah membuat karya menghasilkan uang gitu. Yang selalu saya tekankan kepada teman-teman muda di Yogyakarta maupun Bandung gitu adalah, kamu berkarya dulu benar, duit itu datang dengan sendirinya. Jadi kalau saya ketemu seniman muda yang belum udah mikir aku pengen jadi kaya gitu, biasanya selalu saya kritik. Nah, yang dilakukan organisasi saya sesuai namanya ya, Contemporary Art Indonesia, Contemporary Art Network, itu adalah mendorong jaringan. Saya kasih contoh ilustrasi pendek. Kami membangun jaringan dengan museum di luar negeri. Jadi kalau sebenarnya infrastruktur seni rupa itu kan mesti jelas, galeri itu jualan, tapi museum tidak jualan. Museum itu memamerkan karya untuk pengetahuan. Nah, misalnya katakanlah ready karyanya 100 juta nih, ada kolektor datang gitu ya. Karyamu tak beli 100 juta, ku koleksi, ku simpan di rumahku 100 juta nih. Maka saya akan datang kepada Reddy, "Reddy, aku bisa menjualkan karyamu tapi harganya cuma 40 juta. Tapi karyamu akan dipamerkan di sebuah museum yang bergengsi dan tidak akan pernah dijual lagi. Kalau karyamu dikoleksi oleh kolektor, dia masyarakat enggak akan pernah tahu, dikoleksi saja di rumahnya dan tidak akan pernah masuk ke dalam sejarah seni rupa." Nah, selalu yang saya bangun kepada seniman muda itu cara seperti itu. Gitu, waktu Eko mulai pertama kerja dengan Art Gallery, saya bilang hati-hati gitu. Jadi lebih baik kamu pameran di Bienal, enggak ada duitnya gitu ya. Tetapi sekali kamu pameran di Bienal penting di luar negeri yang enggak ada duitnya gitu ya, CV-mu itu memberikan nilai investasi ekonomi gitu yang nilainya sangat besar. Nah, saya bisa bicara tentang itu kalau teman-teman mau, trik-trik semacam itu terserah teman-teman dibicarakan sendirilah ya. Pendeknya, tapi pendeknya saya menyediakan diri untuk dimanfaatkan. Berarti nanti waktunya bakalan kita kabari lagi, mungkin di Facebooknya C2O gitu, untuk waktu dan tempatnya. Dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua malam ini. Juga ready. Juga ready. Sudah 2 hari kita perang habis-habisan. 2 hari pertama udah diperang. Langsung diperang habis-habisan. Ya, terima kasih banyak semuanya. Nanti kita kabarin lagi. Sama untuk acara selanjutnya. Oh, iya. Oh, iya. Acara selanjutnya. Ya. Ayorek ya. Ya, kita ada Ayorek sih tanggal 19 Mei. Ya, Sabtu. Hari Sabtu ini bakal di Gunung Sari. Alamatnya di Paguyuban, sekretariat Paguyuban Warga Serenkali di daerah Gunung Sari itu, di belakangnya pasar ikan hias. Di belakangnya pasar ikan hias itu nanti kita bakal sharing dan presentasi beberapa komunitas. Mas Antariksa juga bakalan presentasi tentang project-projectnya dia. Project spesifiknya di Kampung Juminahan. Sejarah kampung. Sejarah kampung di Kalijode ya? Di Kalijode. Terus warga Serenkali nanti juga bakalan presentasi tentang mereka. Terus ada Mantasa ini. Mantasa organisasi untuk tumbuhan liar. Tumbuhan liar. Jadi makanan. Terus tadi di Jadi mereka bakal keren sih, itu pokoknya keren. Jadi mesti datang tuh keren banget. Ya, Mantasa ini ya presentasi membuat makanan dari tumbuhan liar gitu lah. Terus sama anak Kudos Plus. Kalau enggak Kudos Plus, bisa jadi pupuk pagi. Ya, kalau enggak dari Kudos Plus, ini Toys, komunitas Toys sama pupuk pagi ini UKM. Ya, pembina UKM gitu lah. Nanti hari Sabtu jam 3 di sekretariat paguyuban warga Serengkali belakang pasar ikan hias Gunung Aris. Selain itu ada lagi banyak nih ya, antara tanggal 30 bakal kita bakal bedah buku budaya bebas yang diterjemahkan dan terbitkan oleh Kunci. Nah, kan ada Dina sama kita. Itu buku tentang yang tertarik dengan isu copyright, pembajakan dan macam-macam. Dan bukunya bisa diunduh gratis. Juga nanti pas di sini bukunya ada ya. Bisa beli juga kalau mau versi cetaknya. Kalau mau gratis, yang PDF-nya gratis. Terus dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia di web ICDO, webnya Kunci ada. Harga cetaknya berapa? Donasi. Cetaknya kita donasi Rp30.000 minim. Berapa? Rp30.000. Bukunya 400 lebih dari 400 halaman. Itu tebal, bagus, book paper. Sangat worth it. Dan kita juga mau Kunci nampitin lagi. Segera. Okay. Ya gitu aja, terima kasih banyak. Semuanya. Hore. Kalau ada yang masih mau ngobrol-ngobrol ya silahkan. Tapi juga ada yang mau ngobrol. Iya, ini mas Anin. Oh ya. Saya semalam menginap di sini. Punya Antariksa itu. Antariksa ide Antariksa itu sambung. Nah, malam di situ ya. Saya belum tahu tapi aku sudah di kapak kos. Teman-teman dan nyarikan aku kos.